Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Dari Jalan Cinosari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Banyak pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, brosur halaman pertama di surat Al-Falaq, Ustaz. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Mohon penjelasan surat ini, Ustaz. Yang kurang jelas apanya? Ya? Sudah jelas artinya, sudah jelas kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, ya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Sebetulnya Allah itu tidak hanya menguasai subuh saja. Tuhan itu semesta alam. Ya. Tuhan itu semesta alam. Maka ada juga surat Wal Asri, ya, demi masa. Innal insana lafi usrin, manusia itu dalam keadaan rugi. Masa apa saja, waktu apa saja. Yang tidak rugi hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Selain orang yang beriman dan beramal soleh, manusia itu rugi. Dengan waktu itu rugi. Tidak pandai memanfaatkan waktu. Dan ini Allah menjelaskan, supaya nabinya mengatakan berlindung pada waktu, pada Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya ya Tuhan Allah. Yang menguasai duhur ya Allah, menguasai asar ya Allah. Seluruh waktu ini adalah milik Allah. Ya. Min syarri ma khalaq, perlindungan dari apa? Ya, dari kejahatan makhluknya. Makhluk khalaq, ya, yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk lah. Dari kejahatan makhluknya. Apa saja? Mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan jahat makhluk Allah. Apakah manusia atau yang lain? Wamin syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Dari kejahatan malam apabila telah gelap. Mengapa malam apabila telah gelap? Biasanya perbuatan-perbuatan jahat itu biasanya memang dilakukan di waktu sudah malam, sudah gelap. Ya. Tapi kalau sekarang ini kejahatan siang pun berani sekarang. Kalau dulu namanya maling, namanya itu berarti malam. Gelap itu maksudnya bukan berarti gelap, maksudnya saja juga, maksudnya secara tidak ketahuan, yang tersembunyi. Ya. Misalnya ada ayat mengatakan, ya, orang-orang munafik itu biasa membicarakan pembicaraan di waktu malam, itu maksudnya rapat gelap, rapat sembunyi-sembunyi gitu loh. Bicara sembunyi-sembunyi, jangan sampai diketahui banyak orang, maka gambarannya malam. Maka perbuatan malam, perbuatan jahat itu biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, di waktu malam. Wa min syarrin naffatsat fil 'uqad. Nah, di sini. Naffatsat fil 'uqad yang kadang ini jadi apa itu? Polemik, pembicaraan. Jadi wanita-wanita tukang sihir yang menghembus-hembus bukhul. Wanita-wanita tukang sihir yang mengembus-embus buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang mempunyai sifat dengki ketika melakukan kedengkiannya. Apalah yang kurang jelas? Dengki itu apa tak? Dengki itu perasaan tidak senang apabila melihat orang lain mendapat kenikmatan. Tetapi merasa senang kalau melihat orang lain mendapat musibah atau kecelakaan. Orang dengki, coba dibaca surat Ali Imran 120 itu. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhita. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ya. Maka sabar penting. Jika kamu mendapat suatu kenikmatan yang enggak suka, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Ya, enggak suka. Timbul rasa kebencian, iri. Wa in tusibakum sayi'atun, tapi kalau kamu mendapat musibah, mendapat suatu kejelekan yang menimpa pada dirimu, yafrohu biha, ya bergembira karena musibah yang menimpa kamu itu. Lah menghadapi orang yang semacam itu bagaimana? Wa in tasbiru wa tattaqu. Ya, kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, ya, maka diterangkan di situ la yadurukum kaituhum syai'a. Sikap perbuatan kedengkian mereka itu kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah tidak akan menimbulkan madorot apapun. Ya. Kenapa? Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah itu Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan, itu Allah tahu. Maka menghadapi orang yang dengki, serai, ya, pengusahaannya maju malah anyel, geting, padahal tidak dimintai urun apa-apa. Tapi kalau usahanya jatuh, bangkrut, orangnya sakit, jatuh, kena musibah, ya senang. Senang. Nah, ini bisa timbul di perasaan siapapun, maka koreksi. Kalau ayat ini menerangkan sifat dengki itu seperti itu, coba dicari pada diri kita ada enggak. Kalau ada saudara mendengar berita saudaranya mendapat kenikmatan, kok langsung peruntul, lengati, rosok, geting, kok dengki. Dengki. Tapi kalau berita saudaranya jatuh, bangkrut usahanya, atau dapat musibah, langsung ada rasa senang. Walaupun tidak diucapkan, neng hati rasa senang. Walaupun pura-pura ya nengok yang kena musibah tadi. Kena musibah ya nengok, susah ngandani, hati-hati. Dan ini dalam hatinya, syukur, muka-muka mati. Ya, nah, itu orang dengki. Maka orang semacam itu hidupnya enggak akan tenang. Orang yang mempunyai sifat dengki itu hidupnya tidak akan merasa tentram. Setiap orang yang didengkeni maju, tambah sakit dia. Didengkeni itu pujiannya itu supaya biar jatuh, bangkrut, musibah, dan sebagainya. Bahwa sing elek-elek itu yang dikehendaki kok, lo tahu malah maju, maju buat tambah panas ya. Anjel terus. Ya ta? Radio MTI gawe resah malah tukul nang dindi. Di mana-mana muncul radio MTA, muncul radio MTA. Malah tadi ibu yang silaturahim tadi ada Papua barang tekan kene golek apa. Dari Papua jauh loh. Jauh enggak? Jauh. Jauh tau Papua itu. Tapi nek karo Pasar Kliwon ya jado Pasar Kliwon. Ya dah. Papua itu cuma etan kono. Dengan Pasar Kliwon masih jauh Pasar Kliwon. Pasar Legi apalagi lebih jauh Pasar Legi kan gitu. Dan Papua itu suara dengar wong dekat kok. Tapi yang dekat-dekat, yang jauh-jauh ini malah enggak dengar. Maka pengajian ini belum pernah tahu. Ya. Belum pernah tahu. Nah, krungune suarane elek tok. Aja ngaji nang NTA lho. Kalau kamu ngaji di NTA, nah, padahal ngerti pun belah, belum pernah. Dah mengatakan itu aliran sesat. Ya ditekoin aja nih, sesatnya neng endi, aku ya mau kandane kok. Belum tahu dia. Belum pernah tahu kok udah menilai. Ya. Malah melarang orang jangan mengikuti. Nah, itu orang dengki. Apalagi radio NTA itu tekan ngendi-endi. Karena itu didanai bae. Wah, itu tambah ketak dengkine. Ya ta? Nah, kalau ajaran sesat saja bisa disiarkan lewat radio seluruh dunia ini, lah kamu yang ajaran selamat tuh enggak mau siarkan. Dosa kamu. Menyimpan ajaran yang menyelamatkan malah tidak kamu siar-siarkan. Ya ta? Padahal yang sesat saja berani memancarkan. Kenapa yang selamat kamu sembunyikan? Nah, harusnya kan mari. Ini ajaran yang sesat. Berani muncul, yang selamat tak muncul kan. Biar orang memilih yang selamat kan gitu. Itu kalau orang yang tidak dengki. Tapi kalau dengki, ya gitu itu isinya bongsong elek-elek tak, walaupun belum pernah tahu. Padahal mestinya kalau dia orang Islam, loh sekarang ada radio dakwah, mancar di seluruh dunia. Saya ikut itu ada yang dari Abu Dhabi, dari Jerman, dari mana itu? Dari Irian, Papua itu. Ada lagi yang dari Korea, dari Singapura, Malaysia. Kok bisa mengikuti ya radio dakwah? Wah hebat. Alhamdulillah itu radio Islam. Nah, mestinya saya berusaha ikut membesarkan yang seperti itu. Nah gitu harusnya bersyukur. Lumrah wae wong didanai mbae setan kok. Nah. Kudune kalau mbae setan mau membiayai dakwah, kamu yang bukan mbae setan, katanya kamu orang Islam, harusnya malu. Setan aja sekarang membiayai dakwah, lah kok kamu menghalangi dakwah, kan lebih jelek daripada setan kan gitu. Nah, kita itu terbuka kalau memang salah. Bener no, gue ngendi sing salah. Apalagi secara muslim. Sama muslim itu, kalau melihat saudaranya berbuat salah, tegur. Nasihati. Diluruskan. Karena kita kan diperintahkan oleh Allah, ya, dalam Balang Asri tadi, orang yang tidak rugi selain amanu wa amilu sholihah, watawasau bilhaq, watawasau sabar, saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Itu dengki. Maka ingat dalam surat Al-Imran 120 tadi menerangkan, intamsaskum hasanatun tasuhum, wa intusibkum sayyatun yafrohu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh suatu kebaikan, timbul rasa tidak suka, kebencian pada dirinya. Tetapi apabila kamu mendapat musibah, kecelakaan, bergembira karenanya. Maka menghadapi orang semacam itu, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan tetap menjaga diri, tetap bertakwa kepada Allah, usaha-usaha orang dengki itu layadurukum syai'an. Ya, tidak akan memadarti kamu sedikit pun. Ya. Allah Maha mengetahui segala perbuatan yang mereka lakukan. Ya, gitu. Tipu daya mereka bagaimanapun juga orang dengki untuk memadaroti, mencelakakan tidak akan bisa. Layadurukum kaituhum syai'an. Usaha-usaha kedengkian mereka tidak akan memadarati orang yang, kalau kamu tetap bertakwa dan bersabar. Aku mengatakan orang-orang macam itu tidak perlu ya kepala panas, tidak perlu, tapi kepala dingin saja. Mendengarkan kata-kata dikatakan ini sesat, menyesatkan aliran ini adalah rasa dirungokke. Jalan terus. Itu ya. Kata pepatah itu, anjing menggonggong, kafilah tetap. Apa? Sebab anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau anjing menggonggong itu tidak bisa gigit. Tidak bisa, maka tidak menimbulkan kemadaratan. Apa bisa kan jekuk atau nyokot? Tidak bisa. Ya. Nah sekarang yang menjadi wamin syarin nafasatin uqot, berarti umumnya dikanggap tukang-tukang tenung, tukang-tukang santet gitu loh. Ini tukang-tukang sihir yang bisa menyakiti orang lain dari jarak jauh. Jadi di situ dan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukul-bukul. Mensyarin nafasat fil uqat. Uqat itu ikatan. Nafasat itu hembusan. Wanita-wanita yang menghembus-hembus ikatan. Tujuannya apa? Nah ini umumnya ditafsirkan. Malah ada yang mengatakan bahwa Nabi itu kena sihir. Kena sihir. Ya, terus diobati dengan ayat ini. Ya. Ini pendapat ada yang berpendapat begitu. Tapi ini bertentangan dengan Al-Quran. Nabi itu maksum, terjaga. Dan sihir itu tidak bisa menyakiti orang. Sihir itu bisanya hanya membalikkan patah pandangan. Memberikan sugesti. Bisa merubah pandangan seseorang yang tidak tampak aslinya, maka pas seperti tukang sihir zaman Fir'aun itu, ya tak? Mau diadu dengan Musa. Fir'aun mengundang tukang-tukang sihir yang terkenal seluruh kota Mesir. Panggilkan tukang-tukang sihir yang ahli itu. Nah, terus diundangkan Fir'aun. Fir'aun mengundang Musa dan tukang sihir diadu di hari libur saat itu. Saat itu disaksikan semua rakyat Mesir dan penjabat-penjabat negara. Saksikan. Maunya mau ngisin-ngisin ke Musa apa? Ini tukang sihir Fir'aun dikumpul. Kalah ya Musa. Sudah. Akhirnya dihadapkan Musa. Musa hanya siapa dulu yang menampakkan keahliannya. Musa menyerahkan kamu dulu silakan. Langsung tukang sihir tadi mengeluarkan tali dan tongkatnya, tongkat dan talinya. Ya, karena kelihaian dia menarik sugesti, tali yang dikeluarkan dengan digerak-gerakkan dengan tongkat Musa tadi, tongkatnya sihir tadi, tukang sihir, tampak seperti ular yang gesit bisa berbuat, berjalan, bergerak dengan cepatnya. Jadi sebenarnya ular. Jadi karena pintar menaruh sugesti, itu sehingga Musa saat itu melihat seperti kok tampak ular betul. Allah apa seolah-olah ada rasa takut. Tapi Allah mau membesarkan hatinya Musa, jangan takut Musa. Itu cuma sihir. Sihir itu tidak nyata. Jadi nek dadung ya dirubah dadi ula ora bakal iso, ya tetep tak. Maka sekarang lemparkan apa yang ada di tanganmu itu, tongkat yang kamu bawa lemparkan. Lemparkan tongkatnya langsung. Dari daya ular-ular yang besar. Ya. Tadi yang dilihat oleh mata umum, ular yang dibuat, yang ditampakkan oleh tukang sihir Fir'aun tadi, ditelan semua oleh tongkatnya Nabi Musa tadi, tampak ular yang besar. Nah itu lah. Ya dari situ, tukang-tukang sihirnya tobat. Oh berarti Musa ini bukan sihir. Kalau ahli sihir tentu kalah, karena ini sudah tukang sihir pilihan, dan itu tukang-tukang sihirnya raja. Maka sedang hadapi Musa, tidak bisa berkutik apa-apa. Langsung tukang-tukang sihir yang dihadapkan pada Musa tadi, ya bertekuk lutut. Di hadapan Musa, dia menyatakan, saya percaya kepada Tuhannya Musa. Saya percaya kepada Tuhannya Harun. Meninggalkan Tuhan Fir'aun. Langsung Fir'aunnya marah. Oh berarti Musa itu gurumu sihir. Ya, untuk sihir pilihan, barang ketemu Musa kok malah sujud, tunduk patuh. Berarti panjang ini ada kong kali kong ini ya. Jadi Musa itu gurumu sihir. Yang dianggapnya sihir. Maka itulah ini. Ya, maka sihir itu di situ nafasat embusan. Embusan itu bisa orang kok ndamu nek dalam itu katanya ada seperti bundelan gitu di rambut taruh di epek-epek ini terus disak di dungani apa coba capu apa gitu. Nah, terus diarahkan kepada mudah-mudahan ini ada jarumnya, ada dom bundelnya, ada apalagi kawatnya, tak sebul masuk ya ke lehernya Pak Suhada, sebul fush. Nah, sesuai Pak Suhada, kerasa loro-loro, wah hilah, lek ya. Mulu itu kok loro, ngomongan loro, tekok nang dukun. Wah, laike nang kawate, nang gulu kan nang kawate, nang dom bundele. Mesti sakit, tapi pun sing godok, sing buatan loro. Ya. Nah, itu sihir. Apa ada? Di lehernya sana dalam tenggorokannya apa ada dom bundelnya tenan apa ada? Leneng. Nanti kalau ke dokter kan tidak ada. Ini dokter yang jawab, wah lagi kelebon dom bundel kata Pak, oh kue dukun. Dokter setengah dukun gue ya. Nah, tidak ada gitu itu. Nah, terus sana nih, setelah dicukup, lampun kacek lampun. Ya sugesti. Kok mulai ya lorone. Nah, seperti nyatane mbuh ya, tanya mungkin sudah lihat TV juga. Ustaz Guntur Bumi itu dalam mengobati leboke, nang kon tampune mateni, tahu-tahu kepalanya katanya keluar set-set. Ya. Keluar set, tahu set. Nah, terus diadai itu. Kan berarti ada ini, oke, itu terus tutuhnya harus yang lorak loh. Piye kepalamu tidak pusing, wong eneng sete koyongin. Nah, maka penipuan. Penipuan. Dilalah menipu ya Ustaz. Coba. Jadi Ustaz itu rumah siapik ya kan. Ustaz menipu ya neng. Ya. Maka itulah. Nah itu, lah kalau kembali ayat itu, nafasat itu bisa ucapan yang sangat tajam. Supaya merusak ikatan. Nafatat fil uqat. Uqat itu ikatan. Jadi merusak dengan ucapannya itu bisa merusak ikatan persaudaraan. Bisa merusak ikatan organisasi. Bisa merusak ikatan partai. Sudah macam-macam. Hanya dengan embusan ucapan-ucapan tadi. Gitu. Ada orang yang mau apa itu lihat kekeluargaannya itu kok tidak pernah padu rukun runtang-runtung wis ora tahu terjadi bentrok padahal keluarga kuwi bentrok itu kok tidak dengki akhirnya anyel. Nah, piye carane bagaimana caranya supaya rumah tangga itu berantakan? Nah, masukkan ucapan-ucapan tadi ngomong dengan tetangga bisik-bisik wong ucapan anu apa itu nafasat ya itu banune ora apa ora kroso ya suaminya begitu kok ora kroso ya gitu ya kok ndak terasa sing dijawab dileleh ada apa toh masa kamu juga belum tahu masa tetangga dekat enggak tahu betul betul saya enggak tahu saya itu tak kandani saya beritahu ya tapi jangan bilang-bilang lo ya. Nah, udah. Dan bilang-bilang. Jadi, suaminya Bu Anu itu sebetulnya kalau kerja, jam 3 itu sudah pulang. Kantornya sudah tutup. Tapi kalau saya sering ngomong sama istrinya itu, katanya kalau pulang jam 10 malam, katanya pulang jam 8 malam, paling risik itu jam 7. Ya, sudah sekian lama, apa enggak terasa istrinya itu. Ya kenapa toh lah, kenapa toh gitu toh. Nah, itu sepulang dari kantor tuh dia, karena loh tempatnya di sana, suka, apa dikatakan main biliar, terus di sana dengan, dia tahu biliar, ya, bola sodok itu loh, yang mengambilkan bulannya tuh, wah wanita-wanita cantik. Akhirnya sesudah main bola sodok, nyodok. Nah itu juga. Masa gitu dia orang MTA lo ngaji lo. Ya mau ngaji apa tira apik. Itu ngaji kan aliran sesat itu. Nah itu sudah. Lama-lama makane bisik-bisik ngomong-ngomong-ngomong. Terus saya merasa tetangga dekat terus dengan istrinya itu saya akrab. Wah mesake nek tak kandhani. Nanti pengen ngomong-ngomong malah kandhani. Ini Mbak, saya itu ada orang yang beritahu saya, katanya masih kalau pulang jam 8, jam 10, jam 7, padahal dari kantornya jam 3 sudah pulang. Iya memang kadang-kadang ada lemburan, kadang ini, dan ya enak aja. Enggak, enggak beritahu ya kamu. Sebetulnya suamimu itu habis pulang kantor biasanya ke ini dengan wanita, ini dengan ini ke sana. Wah sudah, marah. Yang biasanya tenang-tenang pulang kerja malam-malam ya disediakan jahe panas, disediakan air hangat untuk mandi, disediakan handuknya, dan macam-macam. Ini tidak begitu datang langsung disentrap. Kok tidak mulai ngapa kowe? Nah ini suaminya langsung terasa loh. Istri saya kesurupan setan ini lah. Lah namanya kesurupan setan itu semacam ini. Ya, kesurupan setan, kesurupan setan itu jelmeng. Ini kayak ini kesurupan setan. Karena suara tadi, suara setan masuk di hatinya lah, itu kesurupan. Kesurupan setan. Gitu kan? Nah, setelah itu, orang yang membuat suara, nafasat tadi, untuk memecah belah ikatan persaudaraan atau kekeluargaan tadi, nguping. Gitu kan? Nguping. Kalau nanti berhasil jadi bentrok rame, ah, ini alhamdulillah. Ya gitu. Ini orang, loh kok rampan ya? Lah gitu. Gulek cara lain lagi. Cara lain lagi. Nah itu maksudnya nafasat filopat. Perkara saudara mau percaya dengan nafasat filopat itu tukang sikir yang mengembuskan sikirnya untuk mengarah kepada orang lain yang disasar supaya itu nanti sampai karena Itu yang saya katakan tadi, terus dibawa ke dukun sakit. Katanya keluar domnya, keluar paku hidupnya, keluar kawatnya. Nah itu, ya silakan saja kamu percaya semacam itu. Tapi itu tidak mungkin. Apalagi tenggorokan kelebuan paku hidup sakit. Tak gegemi pora. Wong kena rigreh. Siji wajib. Nah, makan greh, katutan duri siji. Wih diuntali suka kepel ke barang nanti seretan rakolu diumbeni ojek sekri lah kok sak gegem malah ora. Nah, ya tidak mungkin itu, tidak mungkin. Nah itu mah, maka saya katakan bukan saya tidak percaya dengan sihir, percaya sihir itu, tapi sihir itu tidak bisa menyakiti orang, bisanya merusak itu tadi. Maka di dalam surat Al-Baqarah 102 sihir itu bisanya yang memisahkan antara suami dengan istri. Coba dibaca lagi. Ya, dengan embusan-embusan tadi bisa pisah. Ikatan kekeluargaan pisah. Kalau itu ditujukan kepada organisasi, ikatan keorganisasiannya pisah. Pecah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ laukanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ya, Sulaiman. Sulaiman itu siapa tuh? Nabi Sulaiman. Beliau diberi mukjizat oleh Allah bermacam-macam. Bisa mengatur arahnya angin, perjalanan angin. Bisa mengetahui pembicaraannya binatang. Ya. Bisa memindahkan apa? Singgasananya Ratu Bilqis. Ya, dalam waktu yang sekejap. Nah, itu dianggapnya itu sihir, mengajarkan sihir. Padahal nabi. Terus padahal Sulaiman tidak kafir, yakni tidak mengerjakan sihir. Ya, itu Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir itu tidak. Apa yang dilakukan di Sulaiman itu mukjizat, bukan sihir. Di Musa tadi, Musa melepaskan tongkatnya bisa menjadi ular, bukan sihir, itu mukjizat. Yang diberikan oleh Allah kepada utusannya. Dan mukjizat itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwariskan. Kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad. Itu Al-Quranul Karim. Bisa diwariskan untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat. Karena itu Allah yang menjaga. Tapi Musa, begitu Musa wafat, meninggal dunia. Tongkat yang tadinya bisa jadi ular, ya sudah tidak. Hilang sudah, enggak ada kabarnya lagi. Terus? Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yakni mengerjakan sihir. Ya, yang mengerjakan sihir itu setan-setan itu. Suka merusak ikatan persaudaraan, ikatan kekeluargaan itu setan. Karena setan itu sudah janji ya, saya berputus asa ya, menjadikan orang-orang soleh ini menyembah setan. Tetapi saya tidak berputus asa, setan-setan mengatakan, saya tidak berputus asa. Selalu berusaha mengadu domba. Orang-orang soleh, orang-orang Islam itu diadu domba. Selalu bermusuhan. Ini orang Islam kok suruh menyembah patung berhala yang dulunya menyembah patung berhala setelah jadi orang Islam. Menyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengembalikan nyembah patung itu sulit. Maka putus asa. Tetapi setan tidak putus asa menjadikan umat Islam selalu bertikai, bermusuhan. Sampai sekarang kan beda pendapat musuhan, beda paham bermusuhan. Itu perilakunya setan. Tidak putus asa dia akan terlalu gosok sana, gosok sini. Terus? Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, gitu. Paling banter itu. Sihir itu bisa menceraikan antara suami dengan istri. Suami istri yang tadinya rukun, baik, bersatu, saling kasih sayang. Wih, tahu-tahu kok bisa cerai karena sihir. Nafasat fil muqad tadi. Dimasukkan embusan-embusan, ya, ucapan-ucapan yang berbisa. Ucapan yang beracun. Termakan ucapan itu, maka berantakan rumah tangga. Apalagi? Terus. Sekian. Dan mereka itu, yakni ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yakni kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, ya. Kalau mereka mengetahui. Ya, paham toh? Biasanya yang dipakai ini, tukang berbil falak ini, tukang sihir. Ya, terus orang takut. Biasanya kalau di Jawa ini ya sihir disamakan dengan santet, tenung. Sihir, santet, senung itu kan dulurin itu. Ya. Aman. Wah ini kena santet itu. Wah ini kena tenung. Nah, tenung lah nek bangsa metu kawate metu dombundele wah ini kena sihir. Ya ta? Itu ngomong-ngomong itu mesti dukun. Ya ta? Wah itu yang ngomong itu ustaz loh. Lah ya ustaz dukun. Ada. Kalau kembali pada ayatnya, wah tidak. Tukang-tukang sihir itu tidak bisa memadorotkan kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Lah itu dipegang. Kecuali dengan izin Allah. Sekarang timbul pertanyaan. Mungkinkah Allah mengizini seseorang mencelakakan orang lain? Mengizini enggak? Kalau Allah mengizini seseorang mencelakakan orang lain, berarti orang mencelakakan orang lain itu tidak dosa wong diizini Allah. Tidak mungkin. Ya, padahal itu sama dengan persamaannya dengan orang ahli neraka tidak mungkin masuk surga kecuali ada unta masuk lubang jarum. Unta masuk lubang jarum itu bisa apa tidak? Bisa kalau Allah menghendaki. Timbul pertanyaan, mungkinkah Allah menghendaki unta sebesar itu bisa masuk lubang jarum? Maksudnya ayat itu menunjukkan tangeh lamun. Tidak mungkin. Unta kok masuk lubang jarum itu tidak mungkin. Ya. Tapi kalau dibantah dengan, kalau Allah menghendaki ya bisa saja. Oh iya bisa. Allah itu menghendaki apa saja bisa kok. Orang yang bertakwa dimasukkan neraka, bisa enggak Allah? Bisa. Ya, Orang banyak dosa masuk surga bisa enggak? Bisa kalau digendaki Allah. Tetapi kalau Allah mengendaki orang takwa kok masuk neraka, sedang orang maksiat banyak dosa kalau masuk surga, berarti firman Allah itu tidak benar. Katanya Allah membuat surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Lah kok itu orang kafir masuk surga? Katanya neraka itu hanya untuk orang-orang kafir. Lah kok ada orang takwa masuk neraka? Nah, berarti kan tidak betul firman Allah itu. Padahal Al-Quran itu la raiba fih. Tidak diragukan. Tapi Allah bisa saja. Ingin masukkan neraka orang bertakwa? Bisa, tinggal kun. Jadi, iya nek mengendaki. Tapi tidak mungkin Allah mengendaki begitu. Karena Allah sudah mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak kamu temui sunnah Allah, ketetapan Allah mengalami pergantian, perubahan itu tidak akan mengalami. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran itu selamanya sampai kiamat tidak akan ada perubahan. Ya, apalagi ini ya, mudah-mudahan jelas surat Falak ini. Halaman 2 masuk ke halaman 3. Maka kita dituntun ya, Nabi kan membaca ini, itu berlindung pada Allah. Ya, kita tidak tahu organ-organ kita itu ada rahasia apa, kita tidak tahu. Maka dituntunkan oleh Nabi, mohon perlindungan kepada Allah ketika kita mau tidur. Itu supaya... ya, membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Setelah itu disebulkan tangan, kedua tangannya dikumpulkan, terus membaca kul Allah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, disebulkan, terus disapukan dari kepala, muka, sampai badan sesampainya. Diulang 3 kali. Itu kan mohon perlindungan. Mudah-mudahan dalam kami tidur nanti terjaga oleh, dijaga oleh Allah dari segala apa kejahatan malam, ya tadi telah apa telah gelap, dari kejahatan kedengkian, dari kejahatan nafasatil muqad dan sebagainya tadi, dan kejahatan-kejahatan yang lain, dari kejahatan yang masuk ke dalam hati sehingga menimbulkan hati menjadi was-was tadi, alladhi waswisu fi sudu rinnas. Ya itu. Maka itu kalau mau baca, mau tidur, baca itu dulu. Terus sapukan seluruh tubuh, sak tekane. Dah tidur. Ya. Ambil belum tidur itu baca. Ya. Takbir. 34 kali. Tahmid 33 kali. Tasbih 33 kali. Dah tidur, dah. Mudah-mudahan bangun tidur dalam keadaan ya selamat, sehat. Bangun gerigah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Ya, Allah telah membangkitkan aku setelah mati tadi. Wong turu kok wong mati to. Banyak lah ada terjadi tidur digugah ora tangi tibake bacut. Bacut ke mana? Mati. Alhamdulillah. Mampan tidur saya, loh alhamdulillah saya bangun, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah nanti ahyana yang menghidupkan aku lagi. Ba'da sesudah mamata setelah mematikan aku. Aku alhamdulillah dihidupkan lagi oleh Allah. Nah itu, mohon syukur. Ya apalagi? Halaman 2 masuk, halaman pertama masuk ke halaman 2. An Anas bin Malikin radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Rawal Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan pada kalimat dan janganlah saling membelakangi, Ustaz. Membelakangi maksudnya saling nyingkur. Ngerti nyingkur enggak? Ya. Jadi mana ketemu gitu toh. Iki jalan ketemu ora iso, mereka wis bali ora ketemu. Berarti tas cedak pernah ada jagongan apa piye atau ada tamu kene ya tamu dilah kursi sing kosong mau dilungguhke pas cedak. Loh, orang yang dibenci tadi. Nah, akhirnya lungguh ora iso depan-depan, golek sing simarep rono, golek simarep rono. Jadi saling membelakangi maksudnya berhadap-hadapan sesama muslim, sesama saudaranya itu enggak suka. Nek ketemunya melengos sudah, enggak mau. Nah, itu. Sama muslim begitu itu haram. Maka diterangkan di situ sama muslim itu la tabaghadu, jangan saling membenci. Semua orang muslim itu saudara, al muslimu akul muslim. Masa harus dulure kok membenci? Wala tahasadu, jangan mendengki. Saling dengki. Kalau kamu dengar saudaramu sesama muslim dapat kemenangan, dapat kenikmatan, dapat kesenangan, alhamdulillah. Sama-sama dagang, kamu dagang, saudara muslim dagang. Dilalah hari itu kamu rugi. Dan saudaramu tadi untung. Batinnya akeh. Krungu berita itu kamu alhamdulillah. Sekalipun saya rugi tapi saudara saya sama muslim untung dia. Nah, itu besok mudah-mudahan saya untung lagi seperti saudara kita itu. Dan saudara kita juga untung lagi, bukan kok rugi seperti saya. Tidak begitu. Seneng tok itu. Akhirnya kalau mendengar saudaranya yang kena jatuh atau usahanya bangkrut, walaupun kita tidak bangkrut, tapi melihat saudaranya itu bangkrut tadi mesake, kasihan. Malah tidak ngomong mesake ya, orang mengono tok. Buktine kamu mesake apa? Nah, dihibur. Apabila temanmu susah, datang dihibur. Dihibur, dibesarkan hatinya. Orang dagang itu ya begitulah. Kadang untung, kadang rugi, kadang gali pokok. Itu sudah orang dagang itu seperti itu. Dagang untung terus, ya enak. Rugi terus, ya mestinya wis ora iso dagang, wong rugi terus. Nah, ya, pada bali pokok. Nah, itu biasa wong dagang itu. Maka kalau sedang untung, disyukuri. Dan bali pokok, ya disyukur masih pokok tidak rugi. Tapi kalau rugi jadi pelajaran. Apa yang menyebabkan saya tadi rugi? Dagangannya cepat habis, lah kok uangnya enggak ada. Nah gitu dah. Kalau ternyata hasil jualannya tadi dengan hasil pembeliannya, dengan pembeliannya itu lebih besar pembeliannya. Dan beli kulaane 100 sih didol 50 laris banget mesti. Ya. Mula barang entek dagangane diitung, loh kok rugi? Apa sebabnya rugi? Ya aku pinter dagang. Dagangnya aja mung pokok dagangane ndang tek, tapi kudu didol, hasil penjualannya itu harus lebih banyak, lebih tinggi daripada pembeliannya. Ini pembeliannya lebih tinggi dari penjualannya, aja ngitung pati. Arek ngitung rugine. Ya itulah, maka jangan saling mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ketemu aja ibaratnya buruh ke. Wah, ketimbang ketemu wes pilih ora ketemu. Itu membelakangi karena kebencian itu tadi. Maka terus tuntunan Rasulullah ini, terus bagaimana? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah itu yang bersaudara. Jangan saling membenci begitu, tapi bersaudara. Wala yakhilu li muslimin ayyah jura aqahul muslim. Ya ayyah jura aqahu fawqatala tadi ayyamin. Kalau terpaksa kamu tertanam rasa jengkel, tidak suka karena perbuatannya, terpaksa kamu harus mendiamkan saudaramu itu, boleh, tetapi tidak lebih 3 hari. Tidak boleh 3 hari, ya. Kalau sudah 3 hari harus selesai. Durane nang wong orang Islam neng-nengan nganti bertahun-tahun, berminggu-minggu, nanti lewat ngarepe jinjit aja. Ya, itu pianannya kecil. Nantuk, tapi Islam Jawa, mulai Islamnya aja di Jawa ke. Ya, Islam harus disebutkan dengan Jawa. Islam dari Jawa ini gedeng ngono wah, dadi banyu ora nyawuk, godhong ora nyuwek, kuwi Islam Jawa. Maka Jawa yang tidak sesuai dengan Islam, sikat sesuaikan dengan Islam. Neng-nengan boleh tidak? Boleh. Ojo cara Jawa. Antu pitung turunan. Ya, tidak? Itu kan? Kalau geting lagi rasa seneng karo dengan saudaranya, jangan kamu sampai seperti itu. Tapi boleh tidak soparuh paling banter selama 3 hari harus baik. Siapa di antara mereka yang baik? Yang paling dahulu memberi salam. Yang ngelurui disik, yang menegur lebih dahulu, itu yang paling baik. Coba saya negur dahulu, kan. Kebetulan saya negur dahulu itu orang tidak punya, orang melarat. Yang satu kaya. Saya negur ngamal ke agama Islam tadi, malah orang yang tidak punya tadi ngamalkan. Alah, gue betah. Kamu lo, ya rapah, tidak tahu. Ini kaya ngeneng ke aku. Wah, gitu loh, dinoyang, saya ngelurui. Padahal ini ngamalkan Islam ini. Nah ini dah, maka itulah aturan Islam dipakai cocok di mana saja. Jangan di Jawakan, jangan di Sumaterakan, jangan di Balikan, jangan. Islam itu untuk manusia seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Apalagi? Halaman 2 masuk ke halaman 3. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling bersaing yang tidak sehat, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, dan janganlah seseorang di antara kalian menawar-tawaran orang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Tidak boleh berlaku zalim kepadanya. Tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya. Dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasannya hadis ini terutama pada seseorang di, janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain, bentuk tawarannya bagaimana. Kemudian takwa itu di sini beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya. Bagaimana cara mengisyaratkannya itu, Ustaz? Kemudian setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya. Mohon penjelasan, Ustaz. Ini orang baru tampaknya. Orang baru yang tanya ini. Padahal sudah orang kali saya terangkan itu ya. Nabi menunjukkan at-taqwa huna at-taqwa. Isyaratnya gimana gini loh. Nabi menunjukkan dada. At-taqwa huna at-taqwa huna at-taqwa huna. Takwa ini di sini gua nih. Jangan melihat orang takwa dilihat pecinya. Wah, pecinya lorek-lorek kuwi. Setengah takwa setengah ora. Lah ning sing takwa tenan sing topine putih takwa tenan. Nah sing topine ireng kuwi wah wangi ireng ora. Nah bisa dilihat. Orang yang bertakwa yang pakai jubah, kalung tesbeh, kuwi pastur. Pakai takwa, jangan kamu lihat pakaiannya, tidak bisa dilihat, ya dah, pakai kudung besar, paling gue dilihat susu sapi loh, pernah saya ceritakan kan ini belanja di mall itu biasanya susu itu bisa dibawa ke kan mall itu pelayan apa swalayan ini juga dewe nanti bayarnya kan kasih lo kok susu saat itu nggak boleh itu lo deh kan titip kan penitipan nanti yang nganterkan gitu. Tanya lo kenapa toh mbak dulu kan boleh yur ngapunten bu itu saya kebetulan sama istri saya wah minta maaf ya bu dulu tuh ada orang pakai kudungnya besar ternyata untuk mendelik susu jadi ini kempet di sini susu. Nah itu maka tidak bisa dilihat dari pakaiannya tuh pakai kudung orang pakai kudung orang yang bertakwa itu memakai kudung tetapi orang yang memakai kudung belum tentu bertakwa belum tentu ya tuh orang yang sholat dengan betul, orang yang bertakwa, tentu dia akan sholat, berlaku jujur, ya, bisa melakukan suatu perbuatan, suka menolong orang lain, suka karena tadi hadis Nabi nanti menerangkan orang Islam sesama Muslim itu haram darahnya maksudnya pertumpahan darah sesama Muslim itu hukumnya haram. Tadi kalau orang Muslim kok perkelahian sampai pertumpahan darah. Jangan mengharap pahala. Kedua-duanya dosa. Apalagi sampai ada yang mati. Nabi kita mengatakan al-qatil wal-maktul finnar. Orang Islam sama orang Islam kok berkelahi sampai ada yang mati. Yang masuk surga yang mana? Semuanya masuk neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh semua masuk neraka. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu saya paham. Tapi mengapa yang dibunuh juga masuk neraka? Karena itu tadi berkelahi. Kedua-duanya sama mempunyai niat untuk membunuh lawan. Lah karena dia kalah maka dia yang terbunuh. Tapi niatnya yang terbunuh tadi juga ingin membunuh. Nah, dia yang terbunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Lain dengan orang ini, dia punya harta, dirampas orang. Dia menjaga hartanya, sampai terjadi perkelahian dengan perampoknya tadi. Akhirnya dia terbunuh, mati yang punya harta tadi. Masuk surga dia malah. Ya, karena dia mempertahankan hak miliknya. Lah, perampok ini penjahat. Ini orang benar. Nah, penjahatnya diingatkan tidak mau malah memerangi. Nah, kita lawan kalau sampai mati masuk neraka penjahatnya. Kalau yang mati yang punya harta tadi masuk surga. Mempertahankan itu. Nah, sekarang kalau muslim sama muslim perang itu mempertahankan apa? Rebutan apa coba? Nah, padahal al-muslimu akal muslim. Tidak halal itu. Jadi takwa huna itu mengisyaratkan. Jangan melihat pakaian. Jangan melihat gelegernya orang. Takwa itu dalam hati tidak bisa dilihat dengan mata begini. Nabi aja tidak tahu. Kalau Nabi tahu orang yang bertakwa tidak kesusupan orang munafik. Namanya Abdullah bin P bin Salul itu munafik. Kemana-mana dekat Nabi. Paribasannya saya ingin umpama tahu bersama kajian itu. Nabi mau pergi siapkan sandale. Ya. Sepatunya disiapkan. Nabi mau duduk di mana? Dibersihkan dulu. Nabi tampak butuh minum, ambil ke air. Pokoknya dekat sekali dengan Nabi. Tapi orang munafik ternyata. Yang menyebar fitnah bahwa istrinya Nabi namanya Aisyah. Berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Sofwan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Allah tidak membiarkan kan? Orang yang cerdik dengan Nabi ternyata kaum munafik ya turunkan ayat. Ya, yang menerangkan sifat orang munafik itu. Sifat-sifat orang munafik. Itu maksudnya. Jadi jangan mudah menilai seseorang, oh ini orang takwa, ini orang anu, ini hanya karena dilihat pakaiannya. Enggak bisa begitu. Terus jangan membelakangi tadi sudah saya terangkan. Apalagi tadi yang satu tadi? Larangan menawar dagangan orang lain, tawaran orang lain. Misalnya kamu tahu ini Barang ini ditawarkan kepada saya umpamanya. Apa barangnya terserah. Apa sepeda motor, apa HP, apa ini saya tawar. Belum putus saya masih. Itu mintanya sepeda motor misalnya 10 juta saya tawar 8 bagaimana? Ya belum. Belum putus itu. Masih dalam pembicaraan. Tahu-tahu kamu datang. Dah 9 ya. Nah itu tidak boleh kamu. Nah kecuali kalau saya menarik tadi sudah pergi. Oh ya sudah. Nah, kalau tidak boleh ya sudah. Saya pergi. Datang orang lain menawar itu silakan. Tapi kalau sedang masih ditawar-menawar itu jangan dipotong. Mestinya 8 juta tidak diberikan. Tak undak anewe. Undai masih penawar pertama masih di situ. Belum pedot gitu loh. Nah, itu namanya merusak. Begitu indah Islam itu. Sampai menjaga pergaulan pun jangan menyakitin, jangan bikin kecewa orang lain karena perbuatannya. Maka al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu tidak sekedar sholat puasa itu saja, tetapi orang Islam yang baik, orang lain itu selamat dari gangguan lisannya, ucapannya, dan selamat dari perbuatannya. Kalau kamu menawar dagangan orang lain tadi yang belum putus kamu tawar, kamu tidak irga, itu namanya kamu merusak. Menyakiti dengan perbuatanmu tadi, menyakiti orang lain. Dulu sering terjadi. Tukang becak dulu sore. Ya. Nah, becak. Tanya, naik ya. Pak, sini saya lagi berapa pak? Dua becak siji. Ya, selame. Ya. Selame. Terus, sing apa? Sing mau becak? Oh, anu. 20 aja. Murah ya, selame. 20 selame. Terus itu gak bisa sih nyelonong. Ya, saya tak angkat, 20 aku gelem. Wah, tukang becak terus jadi. Jotosan, padu, ngerebut penumpangku. Artinya kan ya, dirungok kesek, itu nek kono wes, ya wes nyerah gelem, ya lebih becek. Tak gelemannya ya mas, aku kata esok durung angkut, kata esok durung itu penumpang. Tak gelemannya kena gue tuku wedang, malah oh ya, mesake malah ya. Orang direbut-rebutan gitu. Itu. Jadi indah sekali, kalau Islam itu diamalkan, maka dunia itu damai. Damai. Tidak akan terjadi apa-apa. Apalagi, malah sekarang modelnya entul. Ngerti entul? Singkon ngenyangi kancane dhewe. Jadi tujuannya bukan menawar hati orang lain, tapi untuk melasukkan orang pembeli. Krungu dhewe to, kalau kamu dinyang petang puluh rata kayak kok. Ya. Petang puluh rata, padahal harganya sebetulnya cuma 25. Kancane wah barang apa ya aku senang ya tak beli 40 boleh enggak ojo ndak pira pase pira ya 50 lah apa 50 apa 50 tak kayak padahal terus wangi teko pengen karo barang kuwi mau sing ngene jeneng ngono ya aku krungu dhewe ta iki mas iki mau ngenyang 40 ora tak kayak kok malah kowe 35 padahal sing kanya di situ pripun to mas langkih ngene nak. Kalau yang petang puluh mboten nangsal. Nggih pun tak kula ndak isi dik piye. Nah, kira. Nah, dadi iki tujuannya sing nar kae tadi itu teman. Temane sing dodol tujuannya untuk ngapusi biar ini berani membeli harga tinggi. Nah, itu modelnya kan. Ngapusi orang itu macam-macam caranya. Mereka gampang tertipu. Dipamerin duit gede itu. Terbawa kamu. Ada orang nawari kamu, wah ini ada samurai Jepang. Harganya 1 triliun. Kamu punya uang dulu berapa, nanti bayar berapa juta dulu, nanti akan berikan. 1 triliun. Samurai Jepang. Kudune mikir, samurai Jepang harganya 1 triliun. Umpama tak tuku ya harta nggo apa. Itu wong samurai Jepang. Ya, aku ni tak dual malah aku diarne aku nyolong harta purbakala kan itu, harga tak. Terjual 1 triliun gini saya ngarep tuku Siapa? Nembok tuku ke wong-wong desa-desa wong ne wong dak satriya tuku samurai itu apa ta? Pedang. Wong dituwake omah sak mobile wis entuk. Lah kok ajep pedang malah yang dadi kawan. Nah, mbok ku medang sapa ya? Apalagi masih dari hadis yang sama, pada kalimat takwa, umat Islam dalam seminggu sekali, yakni tiap hari Jumat, khatib tidak jemu-jemunya mengumandangkan tentang takwa beserta artinya. Tetapi pada kenyataannya mereka cara ibadahnya dan berakidahnya sepertinya belum dapat menunjukkan tanda-tanda takwa. Mohon tunjukkan bagaimana caranya agar saya atau para khatib dapat menyampaikan khutbahnya, terutama tentang takwa, agar dapat dan mudah difahami, Ustaz. Kadang-kala khotibnya itu sendiri takwa itu ya orang ngerti. Pokoknya seolah-olah takwa itu seolah-olah menjadi syarat bagi si khotib. Khotib orang nganggo ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih kok bae ora sah. Jadi seolah-olah ittaqullah itu dadi syaratnya para khotib kan gitu. Longko nek lali khotibe ora nganggo ittaqullah, ittaqullah padahal sudah menganjurkan mari para jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi ora nganggo ittaqullah, ittaqullah kuwi batal ora sah iki khotibe. Mergo padahal ora mudeng. Nah, aneh lagi bar di atas mimbar tadi ittaqullah haqqa tuqatih. Lah kok dalam khutbahnya ngelek-elek uang. Coba. Lah takwai piye? Mulane takwa ora mudeng itu. Merendahkan orang lain. Karena tidak cocok dengan dirinya. Atau setelah turun dari mimbar ya, jagongan karo makmumnya ngrasani kono, ngrasani kene. Lejare mau ngajak takwa. Nah, maka takwa itu ya ta, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sedang menggunjing membicarakan aibnya orang lain dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kalau dalam khutbahmu tadi menjelek-jelekkan orang lain, menganggap dirimu yang lebih baik, itu namanya kamu sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Mungkin karena kamu mempunyai jabatan, mungkin karena kamu kekayaan, lebih kaya daripada yang kamu rendahkan tadi. Seolah-olah orang kaya itu lebih mulia daripada yang melarat masalah harta. Padahal Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dimuliakan oleh Allah itu hanya orang yang bertakwa. Sekalipun dia masalah harta tidak punya banyak seperti kamu. Nah, maka itu tidak mudeng. Padahal takwa itu mestinya saya mengajak orang untuk bertakwa berarti menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Menggunjing, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan, menyebar aibnya orang lain. Itu dilarang. Harus dijauhi. Dan melaksanakan perintah Allah mengajak orang. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Mari. Ya, yang paling baik itu mengajak orang untuk bertakwa, untuk berbuat baik, tunduk patuh kepada Allah. Wa amila sholihan dan beramal soleh. Dan menyatakan diri wa qala innani minal muslimin. Dan termasuk orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Itu yang bertakwa. Nah, sedang kalau kita ingin tahu karena takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jalan menuju ke sana Quran tuntunannya. Ya. Maka Quran mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Quranku ini jalan yang lurus, ikuti dia. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami wasiatkan kepadamu, la'alakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, pelajari Quran. Setelah kita paham, amalkan Quran, baru bisa menjadi orang bertakwa. Ngajak orang bertakwa tidak mengerti Al-Quran, ya tidak mungkin sampai bertakwa. Tidak mungkin sampai. Banyak para pejabat-pejabat negara itu kan, syaratnya orang yang bertakwa kepada Allah, itu kan. Itu disumpah. Nek wong Islam, dure sirahe diungkuli apa? Quran. Nek bertakwa kepada Allah harusnya tidak mau korupsi. Nek ora pejabat sing korupsi. Malah saiki nek tenan lho ya, nek tenan aku tenane ya ora ngerti. Nek ndelok TV kuwi lho, kok malah sing terakhir iki malah menteri agama. Anggota sing ora dadi menteri agama iki, wong menterine ngono, aku ora mung wong Islam biasa. Dadi nek aku korupsi ya lho patut wong menterine ya ngono. Ora enteng korupsi ya patut ya ora enteng. Mbok kowe menteri pejabat apa rakyat biasa apa ora enteng. Dibenarkan oleh melanggar larangan kok patut ya. Kamu tidak akan jadi orang yang bertakwa. Padahal waktu ini syaratnya menjadi orang yang karena yang menyeleksi syaratnya menjadi orang yang bertakwa itu ya ora mudeng. Sing diarani wong takwa iki piye ora mudeng. Sumpah dungkuli Quran sirahe ono wis dari takwa. Mbok disunggi sisan ta wis, aja mung dungkul sunggi Quran. Nah, kuplokne jerone kaya selipi Quran Istanbul, nanti ini digowo. Ora bakal mendidik dirimu. Maka takwa, kalau ingin jadi orang yang bertakwa, dijamin kamu masuk surga. Karena surga dijadikan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin. Tapi syaratnya untuk menjadi orang yang bertakwa harus memahami Al-Qur'an. Ora kok hafal Quran ora. Hak sekalipun kamu hafal tidak paham. Seperti sering saya terangkan itu. Sebetulnya surat Al-Fatihah wis hafal kabeh. Ya. Maca ihdinash shiratal mustaqim kan sudah hafal semua toh. Terus diucapnya 17 kali. Nyek bulan Ramadan tambah lagi. Salat wajib tok aja ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu 17 kali. Hafal. Dan minta jalan yang lurus yang ditempuh kok jalan sesat. Gitu? Padahal ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Yang kita minta itu sebetulnya itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai Allah? Orang Yahudi. Dan tafsir diterangkan orang Yahudi. Waladdallin, dan orang yang sesat. Siapa? Orang Nasrani. Tapi mengapa? Permohonanmu setiap hari itu, tapi malah yang kamu ikuti jalan mereka. Mulanya sholat ihdinash shiratal mustaqim, ya ora entuk jalan lurus terus. Lah kowe mau ngomong tok ning dituduhi ra gugu. Ora mudeng. Ya. Katanya shiratal mustaqim itu rambut diporo pitu kok. Lah oleh muka entuk saka ngendi? Rambut siji mbok ngati pedhot tok ta meneh poro pitu. Ya kan? Nah, padahal itu tadi sudah saya katakan dalam surat Ali Imran 153 tadi. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Kalau kita ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Allah sudah menjawab, ini Quran ini jalanku yang lurus. Nah. Fattabi'uhu, pancen butuh tahu betul ingin jalan yang lurus, ikuti Quran ini. Wala tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Fatafaraqu bikum an sabili. Itu jalan selain Quran itu akan memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi ya kon ngaji memahami Quran ora gelem. Enek wong ngaji malah didemo. Kok kepengin jalan yang lurus, lurus apa? Tahu yang ngaji didemo di mana? Di mana-mana. Tapi alhamdulillah janji Allah makin kita didemo itu makin yakin pada janji Allah. Janji Allah itu selalu menolong hambanya yang di jalannya. Demo supaya mandek. Makin ditekan, makin jadi. Tidak ada orang ngaji takut itu, tidak ada. Malah yang menekan-menekan, yang keterlaluan kepada orang yang ngaji menghalangi dengan berbagai cara, ada penganiayaan juga. Konon berita yang sampai kepada saya, sekarang ini ada yang stroke, ada yang lumpuh, ada yang meninggal, dan ada yang meninggal belum mancinya, orang kuwi wis mancine, saya katakan, meninggal. Apa kita seneng enggak? Ya, kita doakan. Yang sudah terlanjur meninggal, ya sudah tinggal ngunduh hasil perbuatannya. Yang sekarang belum meninggal, ya, masih sakit, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, kesabaran, dan memberikan hidayah. Kita tidak suka kalau ada orang menderita. Apalagi sampai mati dalam keadaan menentang Allah dan Rasulnya, kasihan. Itu Nabi itu diberi oleh Allah sifat. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Berat rasa olehnya penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Jadi kalau ada orang menderita, Nabi sangat susah. Apalagi sampai mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan sesat. Itu Nabi sangat gerantes. Maka dipesan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Nanti menentang pengajian, pengajian ngaji Quran, ditentang, dihalang-halangi, di macam-macam. Sedang perjudian malah tidak ditentang, malah diikuti, dijaga. Kan luar biasa itu. Menurut apa kita doanya jelek? Jangan. Doakan yang baik. Nabi itu dianiaya, itu doanya, Allahumma ihdi qaumi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah. Berilah petunjuk kaumku. Karena dia itu menentang Quran disebarkan oleh Nabi itu. Karena mereka kaum yang tidak mengerti. Yang dibawa oleh Nabi itu suatu kebenaran, menuntun kebahagiaan hidup di dunia dan lain. Dia tidak ngerti. Nah, dibawakan yang baik kok malah ditentang karena dia tidak mengerti. Maka dia berbuat penganiayaan, berbuat macam-macam. Didoakan, ya Allah berilah hidayah mereka. Nah, kita pun juga harus begitu. Karena yang kita sebarkan juga Quran. Kalau terjadi penganiayaan karena ngaji, doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah. Nah, sekarang-sekarang yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan. Ya, sembuhan. Terus diberi hidayah dengan sehatnya bermanfaat untuk menghambakan diri kepada Allah, ya, untuk berbuat baik. Kita enggak suka orang durhaka mati itu enggak. Sebab kalau di dunia masih sudah dinasihati, mungkin bisa jadi sebabnya kebacut mati, wah sudah enggak ada penolong sudah. Terus dibayangkan andai kata kitalah yang mati tidak di jalan Allah. Apa yang kita san? Bapak Ereso nulung. Bapaknya Nabi aja enggak bisa nolong. Apalagi bapakmu gali. Bapaknya Nabi aja enggak bisa nolong anaknya. Anaknya juga enggak bisa. Kalaupun anaknya Nabi enggak bisa nolong bapaknya. Ibrahim itu anaknya. Ya, Ibrahim itu Nabi. Bapaknya Ibrahim. Durhaka kepada Allah. Ibrahim enggak bisa nolong bapaknya. Suami enggak bisa nolong istri. Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang Nabi. Istrinya kafir. Menentang Nabinya. Suaminya enggak bisa nolong. Nah, semua tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Sekarang lembaga ke bapakmu jadi apa? Anakmu jadi apa? Buat jaga ke apa nih? Nah, maka semua itu usahakan. Menghadap Allah dengan bekal sendiri-sendiri. Karena harta anak yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallah biqalbin salim. Almal, harta kekayaan. Ya, bondo dunyo apapun wujudnya. kamu punya mobil mewah, kamu punya pesawat terbang, hisan lah. Ya, apa sajalah yang itu tidak akan membawa manfaat. Ya, kalau Allah sudah memanggil kita semua itu semua enggak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Al-Banun, keturunan, anak cucu kita, buyut kita, tangga kita, tidak ada manfaat apa-apa. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, tunduk patuh kepada Allah. Itu yang menyelamatkan. Maka dikatakan Nabi, mayit itu dikancani tiga aja. Ditemani tiga hal. Yang dua kembali, yang satu terus. Yang kembali itu maluhu wa ahluhu. Harta kekayaannya, ya, dan ahli warisnya. Paling menghantar sampai kubur. Oke, mobil diantar sampai kubur, ahli warisnya kalau yang ketekan kubur sudah pendem, guruki didak-didak nengno tinggal mulih. Nah, sampai kepada Allah hanya amal. Itu yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Kalau harta yang ditinggalkan itu sudah di hak ahli waris. Sekarang tinggal amal. Ahli warismu enggak bisa nyokong amal. Wah, bapakmu dewean kok kayak dusoi tak kirimane ganjaran aku cek rotok keturahan ganjaran ini. Enggak bisa sampai. Jadi aja ngirim ganjaran. Nek mendoakan tuh boleh. Mendoakan kepada Allah, mohonkan ampun. Kalau orang tuamu ketika hidupnya Islam, itu namanya memohonkan ampun, bukan mengirim doa. Memohon. Lah kalau doamu dikabulkan oleh Allah, memohonkan ampun pada Allah bagi orang tuamu diampuni dosanya oleh Allah, kalau doamu dikabulkan. Aja mengirim ganjaran. Karena ngirim ganjaran Allah sudah mengatakan, man amila solihan fali nafsihi. Orang yang beramal soleh, itu ganjarannya untuk dirinya sendiri. Waman asa'a faleha. Siapa berbuat dosa, berbuat jelek, dosanya ya ditanggung diri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa memikul beban dosanya orang lain. Nah, nek doa, maka Nabi mengatakan anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya mati karena anaknya soleh didoakan. Dimohonkan ampun kepada Allah. Ya, apalagi? Halaman 4 masuk ke halaman 5. An Abdillah bin Amr bin Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza futihat alaikum Faris war Rum ayyu qaumin antum. Qala Abdurrahman bin Auf naqulu kama amarna Allahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairu dhalik tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabaghaduna au nahwa dhalik summa tantalikuna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'din. Rawi Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila telah dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi, bagaimana nanti keadaan kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau tidak seperti itu. Kalian saling bersaing, lalu saling mendengki, lalu saling membelakangi, lalu saling membenci, atau seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin. Lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Mohon penjelasan untuk hadis tersebut. Apakah orang miskin tidak boleh menjadi pemimpin? Dari kenyataannya yang menjadi pemimpin selalu orang-orang yang kaya dari segi keduniaan. Dan apakah Allah tidak suka kepada orang yang banyak harta? Lalu bagaimana maksud hadis tersebut, Ustaz? Penjelasan. Jadi, kalau ngaji jangan sepotong-sepotong begitu. Miskin bagi kita dan miskin bagi pandangan Nabi beda. Kalau bagi kita orang miskin itu, ketika ditanya oleh Nabi, bagi siapakah orang yang pailit itu? Ya, orang sahabat kan menjawab orang yang tidak punya apa-apa gitu kan. Randwe duit, randwe bondo, randwe, nah itu mampai lihat rumah yang enggak punya, bukan itu. Ya. Nabi mengatakan, orang yang pailit itu, orang yang mestinya datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang besar, tetapi dia masih mempunyai urusan yang belum diselesaikan dengan manusia. Mau ditagih ini, tagih itu, tagih ini. Singkatnya, kebaikan-kebaikannya untuk membayar dosa-dosa yang belum terselesaikan tadi. Akhirnya jadi tidak punya kebaikan. Di hadis lain Nabi mengatakan, ditanya siapa orang miskin itu? Orang kaya itu siapa orang kaya? Al-ghina, ghina nafs. Yang dikatakan oleh Rasulullah, orang kaya itu orang yang kaya jiwanya. Tidak bicara masalah harta. Nah, sing dadi wong pemimpin-pemimpin orang yang miskin. Miskin jiwa. Nek duitnya oke. Hartanya banyak. Ini jiklem nyolongi. Nabi namanya miskin. Miskin. Saudara-saudara ini semua, walaupun tampaknya koyong ini, muka-muka wong sugih kabeh. Ya, kalau tidak kaya apa bisa dari Papua datang ke sini? Dari Papua, kayak tahu ini biayanya berapa, Bu? Ibu itu tadi dari Papua ke sini itu biayanya berapa? Gitu? Ya. Satu kali jalan 4 juta. Lah kalau pulang bayar lagi enggak? Nah, berarti pulang pergi 8 juta. Lah kalau orang miskin apa punya 8 juta itu? Ya tak? Maka orang kaya, kurang 8 juta enggak apa-apa. Jiwa saya tidak merasa terkait dengan 8 juta. Tapi orang yang kaya, ketoknya sugih duit. Hari ngaji gitu sini, itu aja dihitung. Wah, mangka selawe. Yang mulai seket. Nek pendak minggu mangkat, seket. Sesasi wis piro. Setahun wis piro. Wah, gue tak tabung kena gue ngeragati anak sekolah. Lah itu orang melarat. Karena kalau orang kaya, ya yakin apa yang dijanjikan oleh Allah, wa ma anfaqtu min syai'in wa huwa yukhlifuhu. Apa yang dibelanjakan untuk di jalan Allah, Allah akan mengganti. Kalau Allah mengganti itu bi ghairi hisab, tidak bisa dihitung tanpa hitungan. Penggantinya jauh lebih banyak. Ya. Banyak. Maka orang miskin itu orang yang jangan dikira duitnya oke, ini rasa jiwanya itu tidak pernah merasa cukup, itu orang miskin. Orang kaya walaupun kelihatannya sederhana-sederhana aja, rasanya dia tidak pernah merasa kurang, nah, itu orang cukup, orang kaya. Orang kaya. Semua jangan dikira orang yang mobilnya mewah, pakaiannya mewah, sana kemari ada pengawal dan sebagainya. Jangan dikira itu orang kaya-kaya. Kalau dia nanti bisa menjadi pejabat dengan jujur memikirkan rakyatnya, nah itu orang kaya. Ini ternyata jikui duit rakyat, ngapusi rakyat dari pejabat miskin itu. Miskin. Kasian. Orang miskin jadi pejabat kan kasian. Dia tidak akan memikir rakyatnya wong miskin. Mikir dirinya sendiri terus. Wiki kurang. Wah sudah. Tuh. Maka Nabi telah memberikan tuntunan yang baik sekali itu. Ya. Tadi Nabi sudah mengkhawatirkan kan. Apabila telah dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi. Ini suatu hal yang khayalan. Seolah-olah khayal. Umat Islam waktu itu masih kecil, masih lemah. Lo kok membayangkan nanti Persia dan Romawi tadi kalahkan oleh mereka. Ya. Padahal Persia dan Romawi waktu itu adalah negara yang kuat, yang kaya sudah. Akan dikalahkan oleh umat Islam kan setengahnya kok apa iki ngoyo-woro itu. Ya. Terus ditanya Nabi, bagaimana kamu sikapmu nanti? Ya. Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Artinya, walaupun nanti kita menguasai Persia dan Romawi, tugas kami berdakwah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetap akan kita sampaikan. Dan akan kami amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Itu janji. Terus Rasulullah bersabda, jangankan kamu tidak begitu, makanya, atau tidak seperti itu. Sekarang kamu dalam keadaan miskin, ngajinya sergap, tahajudnya sergap, puasanya sergap, rajin berjuang di jalan Allah, berdakwah sergap. Kok jane wis sugih kok gek lali. Ya. Biasanya duduk di sini 4 jam, 3 jam tenang, bareng kowe sugih lungguh nang kene. Ya, sak jam meneh wis kliketen. Wis pegel kabeh nang awak, kok ora wis-wis lagi ngajine. Itu dah, nah, itu lain. Jangan-jangan kamu nanti seperti itu. Maka Rasulullah mengatakannya, atau tidak seperti itu. Baliknya telah harta menguasai kalian, kalian saling bersaing. Dia bersaing yang tidak sehat. Saling mendengki. Jadi kalau saudaramu dapat kenikmatan, kamu yang enggak suka, berusaha supaya nikmat itu hilang, syukur berpindah pada dirinya. Itu orang dengki. Ya. Lalu saling membelakangi. Ya, saling tidak mau waruh, tidak mau rabu apa itu? Mabuh itu loh, tidak mau rukun, ketemu aja sudah enggak suka, melengos. Saling membenci, sudah. Dulu teman akrab duduk ngaji bersama-sama, ya, sudah. Bareng wis dadi wong ya, sugih dadi wong sugih bondo nih ini. Akhirnya kamu gecing-getingan apa meneh? Disi teman lagi masih akrab, barang sekarang kamu jadi orang kaya, karo kancamu sing kanca lungguh ngaji kayak lali. Gitu? Lali, nek cara Jawane saiki dari dulure dadi wong sugih kabeh. Bahasa Jawane iki kadang kadang apa? Nah, mari cah saiki ora ngerti konang. Ora enak konang. Nah, konang itu sing klip-klip kuwi, nek mabur kuwi nek sawah no klip-klip. Saya kira eneng. Nah, konangnya maksudnya yang dianggap sedulur, yang dianggap teman ini sing ketok gebyar, sing sugih tok gitu lah. Kalau orang melarati ra ketok. Kena ketarak, meripati kena ketarak. Jadi orang-orang peteng. Kemudian dilurin lho, oh iya tau. Lali tau karaku, disini kancane ngaji. Oh iya ya lali. Oh udah wis beto saya. Ngelungguhnya wis beto kok. Ya begitulah. Jangan-jangan seperti itu. Bersaing membenci atau lalu saling membenci atau seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin. Yang diangkat itu bukan orang yang angkat. Tadi orang muhajirin. Lalu kalian menjadikan sebagian mereka memimpin bagi sebagian yang lain. Ya, yang memimpin bukan dipilih karena sudah matanya mata dunia yang dipimpin. Yang dipilih menjadi pimpinan bukan orang yang kaya, tapi yang miskin. Miskin di bidang agama, miskin di bidang itu tadi, jiwanya yang dipilih orang-orang yang ketok-ketok tadi. Nah, sudah dipahami itu. Maka orang yang bertakwa, enggak bisa dilihat. Takwa itu di sini, di dada ini. Jangan membaca seseorang. Ya teruskan, apa lagi? Halaman 5, Ustaz. Yang atas. An Abi Malik al-Ash'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la akhafu ala ummati illa salasa khilalin an yaksura lahu minal mali fayatahasaduna fayakatatilu wa an yuftaha lahumul kutubu yakhudul mu'minu yabtagi ta'wilah wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وأن يروا ذا علمهم fayudayyi'uhu wa la yubaluna 'alaihi. Rotobroni. Dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak mengkhawatirkan terhadap umatku kecuali dari tiga perkara. Banyak harta pada mereka, lalu mereka saling mendengki, kemudian saling bunuh-membunuh. Dan mereka dibukakan kitab, lalu menjadikan orang mukmin mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman kepadanya. Semua itu dari Tuhan kami. Dan tidaklah mengambil pelajaran padanya, kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Dan mereka memandang orang yang mempunyai ilmu, lalu menyia-nyiakan dan tidak mempedulikannya." Hadis riwayat Tabrani. Mohon penjelasan hadis ini, Ustaz. Dibaca surat Ali Imran ayat 7. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitabi wa ukhar mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitnati wa batigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini perhatikan betul, ini ada kaitannya dengan hadis ini. Dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Ya, perhatikan ya. Tadi Rasulullah mengatakan, aku tidak mengkhawatirkan terhadap umatku, kecuali dari tiga perkara. Jadi kalau umat Nabi hartanya pas-pasan, tidak secara sekarang tidak dikatakan orang kaya, itu Nabi tidak khawatir. Tidak khawatir. Tapi yang dikhawatirkan oleh beliau, kalau umat itu banyak harta pada mereka, lalu mereka mendengki, kemudian saling bunuh-membunuh. Dah saling banyak harta, kemudian timbul dengki-mendengki. Ya, tidak suka kalau saya tak sana kok tambah hartanya tambah banyak, yang lain yang ada penyakit dengki tadi enggak suka. Kalau usahanya tambah maju, tambah maju, tambah maju, orang yang dengki hatinya tidak suka. Maka akhirnya timbul suatu usaha permusuhan sampai bunuh-membunuh. Ya, membunuh-membunuh. Biasanya kalau berita bunuh-membunuh itu biasanya urusan apa? Urusan dunia kan, urusan harta. Ada saudara kandung, mergo warisannya dianggap tidak sama bagiannya. Nah, bunuh-membunuh kakak beradik. Putus hubungan karena pembagian warisannya dianggap tidak adil. Atau dianggap mintanya banyak kok cuma bagai sedikit. Nah, jadi tujuannya itu pada dunia sangat kuat. Kalau istilahnya dalam bahasanya orang itu sudah hubud dunia, terlalu mencintai dunia. Kaitannya bakarohiyatil maut, orang itu sudah terlalu cinta kepada dunia, takut mati. Berjuang, berjihad, terkosa sidik aja enggak mau. Nanti takut mati. Keluarkan harta untuk sabilah, untuk infak, untuk zakat, juga eman-eman. Hidup kita kan panjang. Nanti kalau kita keluarkan untuk ini, terus nanti kalau kekurangan makan, nanti kan cepat mati. Nah, itu jadi. Maka mereka dibukakan kitab. Lalu menjadikan orang-orang mukmin mencari-cari takwilnya. Ya, mencari Quran, dibacakan Quran. Padahal Quran sudah diterangkan. Al-Quran ada dua ayat. Satu ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat dalam ayat tadi. Coba dibaca notnya itu. Apa yang disebut muhkamat, apa yang disebut mutasyabihat. Nah, mestinya kalau orang yang ingin mengambil pelajaran, cukup mengambil yang muhkamat, karena sudah jelas. Hukumnya jelas, tidak perlu ditakwil-takwil. Tapi malah memilih mengambil yang masih belum jelas pengertiannya. Padahal yang mengerti hanya Allah aja di otak-atik sendiri. Terus datik ke jimat. Ya, coba. Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dan mudah. Termasuk dalam pengertian ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang gaib-gaib. Misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Paham kan? Jadi dalam Quran itu ada dua ayat. Yang satu muhkamat, artinya ayat yang sudah jelas artinya, sudah jelas maksudnya. Begitu dibaca, ya sudah paham. Tapi ada lagi ayat yang mutasyabihat, yang masih samar. Arti yang sebenarnya itu apa, itu banyak yang tidak tahu. Tidak, memang tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat tadi mengenai hal-hal yang gaib. Ya, yang gaib. Atau yang mengenai potongan-potongan ayat yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Misalnya, alif, lam, mim. Artinya apa? Arti yang pas, yang tahu ya hanya Allah. Yasin, artinya apa? Tidak ada yang tahu. Kaf, ha, ya, ain, sod, artinya apa? Ya Allah yang tahu. Nah, itu diambil malah oleh dukun-dukun. Saya pernah meguru yang begitu itu. Tapi pengalaman saya dulu bangsa ngono-ngono kuwi wis. Kalau kita supaya pukulan kita berat gitu diajari gitu. Terus baca Fatihah, terus baca kaf, ha, ya karo ngampet ambukan gitu loh. Kaf, ha, ya ain, swat, itu dipukulkan. Katanya beratnya bisa 1 kuintal, kata. Kali pukul musuh, jatuh. Gila lah, ya ratau ketemu musuh. Iya dah. Tapi ini seolah-olah ayat itu gunanya untuk itu, padahal enggak tahu. Arti yang sebenarnya yang tahu itu hanya Allah. Mengapa kamu simpang-simpangkan begitu? Itu yang diserahkan ke sini itu. Ya, maksudnya alif, lamim. Terus di gaya pojok-pojok ini ditulis Allah, Muhammad, dan sebagainya. Nanti kalau ketemu musuh dikebut kayak begitu, katanya matanya jadi blawur. Iya bener, mbok kai kri, apa, pasir mbok kebut kayak kelilipan ya blawur. Nah itu makanya orang-orang yang mencari kesesatan. Sedangkan ayat tadi, orang yang ilmunya, mempunyai ilmu, meyakini walaupun tidak tahu artinya secara pas, ya ayat itu tadi mutasyabihat tadi, tapi yakin ini wahyu dari Allah walaupun arti secara pas tidak tahu. Termasuk semua yang gaib, neraka, surga, ya itu jangan diukut-ukutik gitu. Neraka, surga, terus nanti di surga itu ada sungai, yang mengalir, ada sungai Khomer, sungai susu, terus dipikir tuh tak ada dewi, sungai susu ini sapine piro, nanti milih sungai ini, ya, sungai Khomer pabrik piro wae gue nanti sungai, nah, itu kan kamu nerawang pikiranmu. Itu kalau hal-hal yang gaib itu jangan dicari-cari pengertian yang sesungguhnya bagaimana, tidak akan tahu. Tapi orang yang beriman hanya diperintah yu'minu nabil gaibi, mengimani ada yang gaib. Suatu yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat panca indera, dirasakan ya, tapi diterangkan dalam Al-Qur'an. Itu gaib. Aja gawe dhewe. Dalam Qur'an gak malah muncul Nyai Roro Kidul. Ya. Muncul nih sing bau reksa. Apa? Kuburan itu, ada yang buat lah itu, katanya di situ ada yang tunggu. Lah, kok kamu tahu dah muncul juga ini ketempelan demit, ketempelan setan, ketempelan jin. Itu kamu tahu dari mana wong itu gaib kok? Kamu tahu ayat berapa, surat apa yang menerangkan itu? Nah, kalau itu dikatakan Islam, nanti ada sumbernya dari Quran atau dari hadis. Sedang yang mengetahui yang gaib hanya Nabi saja enggak tahu. Coba dibaca ayatnya, surat Al-An'am ayat 59 itu. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 69. 59. Ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfud. Ya, gitu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah semua yang ghaib itu yang ada itu di sisi Allah aja. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui yang ghaib tadi, tidak ada yang tahu illa huwa, kecuali huwa Allah. Yang tahu yang ghaib itu hanya Allah. Nabi aja enggak tahu. Maka Nabi pernah tertipu ya, waktu diminta ngirim ke suatu daerah untuk mubalik-mubalik, akhirnya dikirim oleh Nabi 70 mubalik yang hafal Quran semua. Kirim sampai di tempat yang ternyata dijebak, disergap oleh musuh yang katanya minta dikirim, 70 orang dibunuh semua. Nanti kata tahu itu Nabi kan tidak mengirim. Orang Badar juga begitu. Nabi cuma berusaha mencegat kafilah yang buat dagangan. Ternyata yang dihadapi musuh besar. Jadi apa yang terjadi besok itu Nabi tidak tahu. Tidak tahu. Maka terjebak akhirnya. Yang tahu hanya Allah aja. Sampai Allah itu mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu-satu daun pun yang jatuh. Walahabatin, satu biji pun ya, di bumi ini, baik dalam kegelapan, ya, bidulumatin, dalam kegelapan. Daun yang jatuh, butir biji yang jatuh, seluruh dunia ini, di tempat yang gelap sekalipun. Allah tahu. Kalau kita tidak tahu. Maka dari itu, jangan berusaha menyembunyikan dari pengawasan Allah. Delik dimanapun kamu ketahuan. Nah, ayat-ayat yang mutasyabihat itu, ya, termasuk ayat-ayat yang membicarakan masalah gaib,

Mohon penjelasan pada kalimat, maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, Abdullah bin Amr bin Al-As lalu mengikuti orang tersebut dan berkata, sesungguhnya aku sedang berselisih dengan ayahku. Lalu aku bersumpah tidak akan datang padanya selama 3 hari. Maka jika engkau bisa memberikan tempat kepadaku, aku akan ikut kamu singgah di rumahmu dan kamu pun bisa melakukan kegiatanmu seperti biasa. Orang tersebut menjawab, ya boleh. Pertanyaan, apakah boleh berbohong untuk kebaikan, Ustaz? Jamantek semono. Nah tadi terus diterangkan gitu kok. Terus diterangkan. Akhirnya kan diterangkan bahwa itu masih pakai aturan ya? Islam kok itu. Dia menceritakan bahwa saya berselisih dengan ayah saya. Dan saya tidak akan datang ke rumahnya selama 3 hari. Sampai neng-nengan 3 hari. 3 hari kan maksimal. 3 hari harus selesai. Tujuan manusia itu hanya kepingin saya bagaimana bisa menyelidiki perilaku orang ini. Jadi tadi ada riwayat, Nabi duduk-duduk bersama sahabatnya, Nabi ngerti kok, akan ada orang ahli surga yang akan lewat di depan. Tahu-tahu ada orang ya, masih netes di jenggotnya air wudu, bekas air wudu. Ambil nyangking sandal, ini sandal capitnya lah. Baru Nabi berkata itu langsung orang ini kok lewat di depannya betul. Udah. Pertama belum tergagas. Lain waktu dalam kumpul sahabat-sahabat dengan Nabi, Nabi ingin dikok itu lagi. Akan ada, akan muncul orang ahli surga yang akan lewat di depan. Gitu. Itu udah lain kali, lain waktu. Nyata keluar orang itu lagi gitu. Nah. Terus lain waktu, Nabi pas berkumpul dengan sahabat lagi, ya begitu. Nabi bicara begitu, muncul orang itu lagi. Baru sahabat berpikir, apa kelebihannya ini? Orang begitu dikatakan orang ahli surga. Bagaimana saya bisa mengetahui kelebihan orang itu, amal apa yang menyebabkan dia masuk surga? Langsung dia mendekati orang ini, ceritakan, saya dan berselisih dengan ayah saya. Ya. Tujuannya apa? Supaya dia itu bisa tinggal di rumahnya dia. Di rumahnya dia sebagai tamu kan 3 hari maksudnya. Dan neng-nengan sama bapaknya ya 3 hari. Maka saya kalau boleh izinlah 3 hari saya tak tinggal di sama kamu di rumahmu. Siapa tadi yang tidak pada pikiran apa? Bolehlah. Enggak. Boleh. Ada singkatnya dia siapa tadi tidur di depan itu 3 hari. Setiap hari memperhatikan amaliyahnya. Malam pun perhatikan. Tak semua bangun sholat malam ya tidak. Ya, bangun sholat malam ya tidak. Malah manek pas mulet ngomong ya Allah Akbar. Karena mulet gelebak sana, gelebak sini. Allah Akbar. Terus orang ini prasangka jelek. Kayak kelebihannya apa orang gitu masuk surga. Meremehkanlah, meremehkan orang ini. Udah genep 3 hari. Dia bicara. Nah ini kalau yang kamu katakan bohong tadi memang rencananya tidak akan bohong juga. Rencananya akan diberitakan setelah 3 hari tadi. Setelah genap 3 hari saya bicara sama orang tadi. Sebetulnya ya saudara, saya dengan bapak saya itu gak ada masalah apa-apa. Hanya saya ingin bisa dekat dengan kamu tiap hari. Paling 3 hari untuk mengetahui kelebihanmu itu apa. Karena Nabi mengatakan akan muncul di depanmu orang ahli surga. 3 kali di tempat yang lain, waktu yang lain kok yang muncul kamu terus. Nah, maka ada penasaran, saya ingin tahu kelebihanmu itu apa. Tapi dengan ayah saya sebenarnya gak ada apa-apa. Jadi dia tidak bohong. Memang merencanakan juga akan dikabarkan begitu. Nah, terus orang tadi, gak mungkin ya orang di surga itu. Sholatnya sergap tiap malam. Sholat, dungo, dikir, nanti subuh. Sambung lagi subuh, dikir, nanti duha. Duka, terus sambung, dikir, doa, terus pulang tidur. Ya tak? Lalu semelek, mungkin butuh kok. Tapi rekep ibadah, dungo, dikir. Nah itu mungkin dipandangnya ahli surga. Kalau begitu itu Orang gumun mau panjang berkeptanan ibadah kayak puasa Daud ya terus ya kerjakan terus. Kalau orang amaliyahnya begitu mungkin orang melihat oh pantas ini memang rajin beribadah. Dan ini orang dilihat sholatnya sholat wajib saja. Malam hari tidak pernah bangun malam sholat malam. Tidak pernah. Amaliyah hariannya ya seperti biasa. Tidak ada lebih. Maka dia tanya apa yang menyebabkan kamu bisa masuk surga itu. Tidak tahu ya. Ya. Amalan saya yang kamu lihat itu aja lah. Tidak ada lebihan dari itu. Hanya saya tidak pernah merasa iri, dengki dengan siapapun. Atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada siapapun, saya tidak pernah merasa dengki. Dan tidak pernah merasa dendam, pemaaf. Karena orang bertakwa itu wal'afina anina. Sekalipun orang mendolimi saya, saya tidak dendam dengan dia. Tidak akan membalas kejahatan, tak balas dengan kejahatan, tidak. Karena Allah mengatakan, itfa bilati hiya ahsan. Kalau kamu diperbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Itu saja. Sehingga saya didengki orang, ya saya tidak dengki. Dibenci orang, saya tidak membenci. Saya selalu berbuat baik, tidak punya rasa dendam dengan siapapun. Nah, terus sampai, wah, ya itu kelebihanmu. Kelebihanmu itu. Saya belum bisa untuk melaksanakan seperti kamu. Nah, itu kan. Jadi orang semacam ini, nyata orang ahli surga itu bukan mesti orang yang banyak ibadah. Ibadah-ibadah lahiriahnya yang tampak. Tapi kebeningan, kebersihan hatinya yang pokok. Nah, sekarang sulit memang orang mencari itu. Jenenge bersaing. Itu. Ya, walaupun harus menjatuhkan saudara saya. Asal saya bisa naik, tak jatuh ke saudara. Tidak apa-apa. Koyoknya jatuh-menjatuhkan itu sekarang. Nah, di hal yang biasa. Menyebar fitnah karena itu dianggap lawan politik, sebar fitnah yang biasa. Sekarang kita mulai itu. Kita mulai. Akan ada pilihan presiden ini. Ya, sudah banyak fitnah tersebar. Maka kita anjurkan seluruh warga MTA. Kalau ada SMS masuk ke HP-mu, ngelek-elek salah satu calon, dia ngelek satu dengan yang lain, terus tolong sebarkan, yo jombok sebarke, busak kerja. Ya, kalau itu tidak betul, berarti kamu menyebarkan fitnah, dosa. Siapa paling banyak penyebarnya, paling besar menanggung dosanya. Andai kata itu aib betul, apa gunanya kamu sebarkan? Ya. Nek panjang tahu itu aib, tidak pantas kamu sebarkan. Mestinya kamu datangi, kamu nasihati. Itu hanya orang mau menjatuhkan. Dulu menjadi capres-capres, tidak pernah diketok ke ele-e. Bareng wis syaratnya pres, sekarang sudah dibuka ele-e. Nek kabeh mbok gulai ele-e, sing paling apik sapa. Lainnya Nabi enggak ada. Nabi itu terjaga dari dosa. Kalau semua manusia selain Nabi, ya punya aja dosa. Maka elek apa malah ono sing ngene, wah calon itu salate ora tenanan. Salat tenanan apa pokoke nunggoni saben dina. Ya, itu jelas yang begitu itu menjatuhkan. Ya. Ada lagi ini dulunya Kristen. Sekarang jadi Islam. Lah nek dulunya Kristen jadi Islam kan malah apik. Ya enggak? Lah sing eleki mau Islam dadi Kristen elek. Namanya murtad. Ya. Jadi dulu orangnya kejam begini-begini, sekarang baiklah. Berarti nek tenan kuwi berarti bekas wong elek. Nek eneng calon pemimpin iki siji bekas wong elek karo bekas wong apik, mbok pilih sing ndi? Pilih sing bekas wong elek kuwi mau. Sebabe bekas wong eleki, eleke wis bekas. Saiki kari api ini bekas wong apik wis cilaka, api wis entek kari eleke, lah kok mbok pilih. Maka jangan termakan fitnah, wis ben gitu ta, biar kalau dapat SMS, saya aja sering dapat SMS, begitu dapat saya hapus. Padahal isinya suruh nyebarkan. Jadi wong mlebu apa golek dalan neraka kok ngajak-ajak. Ya itulah, tidak ada gunanya. Nah, itu semua karena apa? Ada dengki tadi. Ada dengki, ada dendam. Nah, karena saya jago ini kudu menang. Ya itu. Kudu menang ya kena, ini ngerasaan tidak. Ngelek-elek liyane. Sebab kalau ente itu diajarkan kok. Titik ane wong elek kuwi anggere senenge. Nah, wes aja mbok tiru itu. Kalau kamu ingin tahu siapa orang jelek, kalau sukanya jelek-jelekan orang, itu orang jelek. Kalau orang yang baik, orang muslim yang baik, menutupi kejelekannya yang lain. Tuh. Kalau orang lain berbuat jelek, tutupi, jangan disebarluaskan. Karena Nabi mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya sesama muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, perkara itu jelek apa baik, ya kita enggak tahu, enggak usah mencari-cari. Kalau tahu kepengen jelek jadi baik, kandanono. Kalau enggak, ya biarkan nanti urusan dia dengan Allah sudah. Urusan apa? Kalau dia jelek, kita tidak berhak untuk menyiksa. Kalau dia baik, tidak berhak kita memberi pahala. Biar Allah aja urusannya. Karena kita sudah ditanamkan oleh Allah an-nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas di dasarnya mengharap ridha Allah. Termasuk kita sebagai rakyat ini ya hanya karena Allah lah. Memilih pemimpin karena Allah. Ya. Nah, gitu lah. Jadi, nah itu mungkin timbul pertanyaan, Nabi kok tahu tadi? Katanya, kok itu yang tahu hanya Allah aja. Ya kok ngerti ini, kita calon ahli surga. Kalau Nabi mengetahui hal-hal yang gaib, itu berarti Nabi diberitahu oleh Allah. Kalau enggak diberitahu tidak mungkin. Ya, Nabi diberitahu. Karena Nabi sebagai pemimpin umat dan sebagai utusan Allah menyebarkan agama Allah. Hal-hal yang dipandang perlu disampaikan. Lah intinya apa tadi? Intinya ternyata ahli surga itu tidak sekedar banyak sholat, banyak doa, banyak zikir. Tidak. Harus dijaga dari kejernihan hati. Maka Allah mengatakan, illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah yang selamat itu nanti yang membawa hati yang tunduk patuh. Selamat. Qalbin salim itu hati yang selamat. Selamat dari sifat dengki. Selamat dari sifat iri. Selamat dari sifat dendam. Ya, karena orang Islam itu dikatakan oleh Allah, titiannya orang bertakwa itu ya tidak suka marah. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'aninnas, tidak bakhil. Suka menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal-kadhimina al-ghaidha, memaafkan kesalahan orang lain. Apa itu? Menahan marahnya. Wal-kadhimina al-ghaidha, dia bisa menahan marah. Tidak marah selalu diperturutkan. Yang ketiga, wal'afina 'aninnas. Ya, suka memaafkan kesalahan orang lain. Tidak punya sifat dendam. Tapi pemaaf, bukan pendendam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Halaman 8, Ustaz. An-Ausati bani Ismail al-Bajaliyi an-Ausami Aba Bakrin hina kubidha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakul. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqami hadha 'amal awwali. Suma baka Abu Bakrin, suma qala. Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Wa iyyakum bil kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nari. Wasallallahul mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afati. Wala tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Ausad bin Ismail al-Bajali, bahwasanya ia mendengar Abu Bakar bercerita ketika itu masih pada tahun pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempatku ini. Kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur. Karena sesungguhnya jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah diri kalian dari berdusta karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka. Mohonlah afiat atau kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya sesudah seseorang diberi keyakinan, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesehatan. Dan janganlah saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pertanyaan dengan hadis, berkaitan dengan hadis ini, bagaimana kalau kita bohong sama anak kita karena ingin mendiamkan ketika anaknya rewel? Kemudian bagaimana sebaiknya jika kita punya saudara yang suka berbohong atau pendusta? Kemudian kita sudah menasihatinya berkali-kali, tetapi tetap suka bersilat lidah. Kemudian kita menjauhinya, dan dengan tujuan agar kita tidak jadi korban fitnahnya. Apa itu juga termasuk memutuskan hubungan silaturahim? Kemudian bagaimana caranya Ustaz, kita sebaiknya bersikap terhadap orang yang suka berbohong? Jadi usahakan, tadi mengatakan kan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, adalah kamu berbuat jujur. Karena jujur itu yang membawa kepada kebaikan. Nah, diteruskan, fa inal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu yang membawa kamu ke surga. Wa iyyakum wal kadziba fa inal kadziba yahdi ilal fujur fa inal fujura yahdi ilan nar. Wajib kita itu menjauhi bohong. Bentuk apapun bohong itu jauhi. Karena bohong itu pangkal kejahatan. Nah, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Bagaimana kalau membohongi anaknya? Supaya meneng nangisnya tak bohongi. Nah, kita ya biasa. Tak? Justru itu mendidik anak bohong sejak kecil. Orang mendidik anak sejak kecil seperti membuat ukiran pada batu. Jadi terkekan di memori anaknya ibu ini, bohong sekali, dua kali mungkin nurut. Ingat itu, wah ibu bohong. Nah, jadi sudah tertanam kebohongan sejak kecil. Kalau sudah gede nanti bohongi ibu ya ganti. Bukan ini dia dihapusi ibu, hapusi ganti saya gitu. Nah, karena sudah terdidik kebohongan itu asal menguntungkan dirinya seolah-olah boleh. Ya. Tidak baik, maka dididik yang benar. Sejak kecil, masa untuk ngeneng-ngeneng anak nangis harus bohong? Ya. Dibur, caci lagi cekli apa nulis meneng. Ya tak? Diseneng-seneng ke cekli apa nangis. Cuma lah di bohongin, nangis malam Jumat gondol wewe. Aja nih wewe apa, gandeng ditanamkan sejak kecil. Terus wewe itu bayangkan sesuatu yang menakuti gitu. Dan metune pendak malam Jumat. Waktu nganti gede dibawa. Terus dadi kemacam dadi akidah wewe iki eneng. Gaene metene gondol cah nangis nek malam Jumat gitu. Hilangkan itu kebohongan. Jangan sampai kita semaksimalnya lah. Nah, kita itu termasuk saya, dibohongi mbah-mbah saya dulu ya gitu. Bohong. Gue cilai wis diwedeni. Wewe, gendruwo. Terus enek sing tunggu, enek sing angker. Weneng kuburan gue jo. Dulu kan usum di kuburan itu biasanya ada pohon duwet gitu. Wah, kulit duwet. Gue jo sok. Mungkin karena baik ini. Ojo sok penean duwet itu tidak tiba, langi sore kijingan-kijingan. Wah, ojo penek duwet, kuna neling tunggu, kuna dijegal sing tunggu, kue tiba. Nah, waktu itu ya percaya wae. Dan nenek cah tiba tenang, wah, kui langsung dikutuki di situ, diselamati, kaya ingkong pitik, diselamat, itu tebusan. Ya tertanam tau keyakinan. Akidah yang rusak itu tertanam sejak kecil. Tunggu nebus jadi. Nah itu jangan sampai kita mulai sekarang setelah ngerti tanamkan yang baik, yang jujur. Dan dihindari bohong sekecil apapun dihindari. Karena kata Nabi itu pangkal kejahatan. Nah, sumber semua kejahatan itu diawali dari kebohongan. Nah kalau sudah menjadi kejahatan tadi, yaitu sumber apa penyebab masuk neraka karena itu. Maka dihindarkan. Apalagi yang ditanya? Selain bohong tadi apalagi? Bersikap kepada saudara kita yang suka bohong, Ustaz. Kalau memang kamu punya teman, sikapnya kok bohong dikandani, malah ngeyel mencari-cari alasan. Nah, terus tidak boleh, tidak hubungan sama orang semacam itu. Selama dia belum sembuh, dinasihati tetap berkelit, tetap berbuat bohong, dan dijauhi. Tidak termasuk memutuskan untuk mendidik mereka. Ya, wis ngerti ayatnya. Tahu kebohongan itu jelek, dinasihati kok nekat. Oh berarti itu memperolok-olok kebenaran. Dibaca surat An-Nisa. Ayat 140. Kalau orang yang salah, lupa berbuat kesalahan selama dia manusia wajar. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia memang tempat salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabin. Ya. Semua manusia punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah itu bertaubat. Kalau sudah dinasihati, mengerti bertaubat. Jadi seorang salah itu bukan sesuatu yang aneh, wajar wong manusia. Tapi setelah dikandani, dari kesalahannya berhenti. Taubat, tidak nekat, malah mencari alasan untuk membenarkan. Itu namanya memperolok-olok ayat Allah. Kalau begitu tinggalan. Dari baca. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya, kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Nah, ya tak? Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olokkan atau diingkari, ya, jangan kamu duduk bersamanya. Aku punya teman ini, saya bersalah, tak tegur, tuduh ayat Allah, kok orang manut. Diingkari malah. Malah diperolok-olokkan. Ya. Perolok-olokkan. Misalnya dikandani bohong itu pangkal kejahatan nanti bahan rakal. Malah jawabnya apa? Serapopo nerokok. Bohong sidik kok ya. Nerokok sok paling sedih lo. Terus sebenarnya muka suargo. Ya. Ya. Masa gue ngerasa kayak suargo terus orang ngerasa nerokok ya. Sekali-sekali lah. Atau malah. Ya tak? Yang rokok, israh popo, kancane ukeh. Nah, itu kan memperolok-olok namanya. Memperolok ayat-ayat Allah. Dan mengabaikan. Kalau teman seperti itu tinggal. Sampai dia memasuki pembicaraan lain, maksudnya sampai dia berubah. Dari jalan kesesatan tadi, mau berjalan ke atas jalan yang benar. Jadi, kalau kamu tetap seperti itu, bicaranya memperolok-olok ayat Al-Quran, meremehkan Al-Quran, meremehkan kebenaran, meremehkan Nabi. Kamu tetap duduk di situ, kamu berbuat begitu itu, dikatakan kamu serupa dengan mereka. Menjalis janis. Ya. Siapa yang duduk bersamanya, ya jenise itu. Tunggale. Nah, maka Allah dikatakan, di situ tadi, Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah tidak, itu Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di jahanam selama-lamanya. Lalu apa hubungannya dengan munafik wong itu tadi bohong? Nabi mengatakan tandanya orang-orang munafik itu ada tandanya ada tiga. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau bicara dia bohong. Lah bohong itulah bentuk kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khona, kalau janji ingkar. Kalau diberi kepercayaan khianat. Diberi kepercayaan untuk ngurus ini haji, habiskan uangnya. Diberi kepercayaan untuk memperbaiki jalan, ya, uangnya habis, jalannya enggak jadi. Ya, diberi kepercayaan mengurus rakyat, ngapusi rakyate. Nah itu semua khianat. Tidak tumina khona. Tambah satu lagi, wa idza khosoma ajaro. Kalau dia diberikan teguran dari suatu kekeliruan, kesalahan, dinasihati, nekat bergudul. Jadi nek berdebat bergudul ngeyel. Tanpa dasar kebenaran, dasarnya pokoke. Pokoke. Nah, kuwi nek wong aku Islam kok dikandani yang bener pokoke. Nah, itu ciri kemunafikan. Kalau empat hal itu ada, kata Nabi, bohong, nek ngomong bohong, kalau janji khianat, kalau dipercaya, kalau janji ingkar, kalau diberi kepercayaan khianat, kalau berdialog, berdiskusi, berdebat, bergudul tanpa dasar tadi. Kalau empat-empatnya itu ada, kata Nabi, dia itu munafikon kholison. Munafik tulen. 24 kert. Ya. Wis urane kecampuran apa-apa. Tulen iki wong munafik. Nah, dah. Sedang orang munafik itu fitarkil asfali minanar, di neraka yang paling bawah. Nah, kalau kita diberitahu oleh Allah dan Rasul tentang sifat munafik begini, aja ngingeti wong liya, deloken awakmu ning ora sifat kuwi. Bohong itu ada ndak bagi kita? Diri saya ini masih ada kebohongan ndak? Oh, teteng teteng kare, wah ya cek sithik dilangke. Sithik ora mbok ilangke dadi gedhe piye mengko. Ya. Hapus. Nek janji ya, ngingkari apa menepati? Kalau janji tepati, usahakan dipertahankan. Sering mengingkari janji itu gejala kemunafikan. Kalau diberi amanat, dapat diberi kepercayaan, kamu pegang teguh apa enggak? Atau kamu khianati, itu munafik. Nek pancen salah, saya ditegur ngeyel apa seleh? Nek ditegur salah, seleh, itu namanya soleh. Wih, salah ditegur ngeyel, lah itu munafik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran itu semua. Ya. Kemudian binaan Blora kota ya, 22 orang. Selamat datang juga. Selamat juga datang juga Jamaah Al-Hidayah. Jamaah Al-Hidayah Murangan Sleman, 40 orang. Ya. Cabang Tengaran. Satu mobil ikut datang di sini. Binaan Pandak, Sidoarjo, Sragen, satu bus. Cabang Cawas, Klaten, 40 orang. Kelompok ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu nanti setelah kasihan ini, kelompok pulang di dalam bis, pulang banyak. Ingat pelajaran ini tadi, tidak banyak menggunjing temannya, menggunjing yang lain, tapi banyak zikrullah. Dan tidak suka mengeluarkan nafasat fil opat, ucapan-ucapan yang bisa merusak ikatan persaudaraan. Kemudian lagi dengar pendengar radio Sumber Lawang 19 orang. Ya, mudah-mudahan dulu hanya mendengar, sekarang sudah melihat dan mendengar langsung. Saya mengerti sebenarnya apa yang saya itu. 7 binaan Tanjung Sari, Jati Srono, Wonogiri, 27 orang. Cabang Secang, Magelang, 14 orang. Cabang Semin, Gunung Kidul, 20 orang. Cabang Sleman, 42 orang. Binaan Ngangkrek, ya. Binaan Ngangkrek, Triharjo, Sleman, 40 orang, ya. Nek ngangkrik siji, nek ngangkrik-angkrik iku rata. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir ini, baik yang baru sekali dan termasuk yang dari Papua tadi, mudah-mudahan yang selama ini mendengarkan dari jauh sekarang bisa mengerti. Mbak Ibu tadi menanyakan makanan saya itu apa katanya. Saya dengar dari jalan ini, Ustaz ini kok sabari kayak makanannya apa? Ya makanannya bahasa krokot gitu. Bayung, kangkung gitu ya. Itu. Jadi makanannya Quran, kita makan Quran tiap hari. Jadi ini mau dialek-elek orang itu difitnah, dikandake MTA ngalalkan anjing, itu tukar menukar istri, zina lebih baik daripada tahlilan, ngelarangi wong tahlil. Itu sebenarnya dikeluarkan ya melebu kuping ya panas, tapi karena Qurannya dimakan ya melebu dadi celas-celas-celas ya alhamdulillah. Ini yang begini ini menjadi ikut menyebarkan dakwah MTA. Jadi kita ibaratnya apa itu? Reklame tanpa bayar. Membikin MTA makin terkenal. Ya. Wes diperkenalkan oleh mereka. Tentu orang mesti mosok Majelis Tahfidz kan kok ngalal kayak anjing ya. Pertama mesti wah, ya ini aliran sesat ya ini. Tapi saya nganggu akal pikiran sehat, wong Quran dididik supaya mempelajari tiap-tiap ayatnya, supaya kamu mendapat pelajaran orang yang berpikir. Liat dabaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Orang yang punya akal pikiran tentu ambil pelajaran. Mesti ingin tahu. Karena Quran menerangkan injakum fasikum binabain fatabayanu. In tabayyanu supaya kamu tabayun antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang berita membawa orang fasik membawa berita, diuji dulu kebenarannya. Jangan sampai belum menguji kebenarannya kamu mengambil keputusan, menyimpulkan, percaya pada berita itu akhirnya kamu nanti menjadi penyesalan. Alhamdulillah dengan begitu datang rombongan dari mana-mana. Apa iya apa tidak itu bisa tanya langsung. Dan pertanyaan di sini, Mama halal haram tadi sudah dikeluarkan brosurnya. Halal haram, tidak ada yang menerangkan seperti itu. Itu sudah sampai di Majelis Ulama Pusat sana. Ibu. Majelis Ulama Pusat saya ditemui profesor-profesor di sana. Nah, dipanggil, pertanyaannya, sepadanya pertama, apa ada dalam Al-Quran itu yang mengharamkan anjing. Anjing bareng mesti kan Majelis Ulama Pusat. Ya saya katakan dalam Quran tidak ada yang mengharamkan anjing. Maksudnya kok begitu kok. Tapi dalam hadis, itu pun juga tidak menyebut anjing. Lebih umum lagi. Kullu dzinabin minasyiba. Ya. Haramun. Semua binatang buas yang bertaring itu haram, tidak hanya anjing. Lah nek menyebutkan semua yang bertaring disebutnya satu-satu persatu kan banyak sekali, harimau, anjing, apalagi serigala itu banyak, maka disampai satu semua binatang buas yang bertaring. Wes anjingnya bertaring berarti ya masuk. Kenapa oleh dijenguk ke mesti anjing? Karena sudah terkenal MTA itu ngalalkan anjing. Berdasar sudah terangkan. MTA tidak pernah menghalalkan anjing. Tidak pernah menghalalkan kambing. Tidak pernah menghalalkan sapi. Yang menghalalkan siapa? Halal haram itu haknya Allah. Nah gitu lah. Tapi alhamdulillah. Dengan berita-berita yang bohong tadi, ya orang-orang yang punya akal pikiran akhirnya berpikir apa ya tenan. Maka zina kok luwih apik timbang. Padahal di MTA itu orang yang zina aja dikeluarkan dan dipekot. Kok beritanya kok begitu ya? Ya biarlah, terus kan enggak apa-apa. Ya, terus noh, sebar-sebar noh, makin luas seluruh dunia sana. Ya nah. Kalau kita sabar, wa intasbiru wa tattaqu, kata Allah tadi kan gitu. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, layadurukum kaiduhum syai'an. Usaha reka daya mereka tidak akan memadoroti kamu. Nah, kalau kita tetap sabar, bertakwa, usaha apa pun tidak akan menimbulkan kemadorotan. Allah yang menjaganya. Dan kita tidak pernah mendoakan jelek bagi mereka. Kita doakan. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seperti doa Nabi kan begitu. Ya Allah, ya, berilah hidayah. Karena hakikatnya orang yang menyebar-nyebar fitnah itu, dia itu orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti tapi bergaya seperti orang ngerti. Ya, ngerti tenan dia tidak mau datang ke sini. Malah ana sing ngandake MTI ra gelem nganggo hadis, wong brosur ini saya sekian banyak tadi hadisnya berapa. Satu kali keluar brosur ini mesti ada Qur'annya, ada hadisnya. Lah kok ora gelem hadis iki genah mesti rong tau rene. Nah, nek wis tau dia ndak bisa mengatakan ingkar sunah, lho wong ajarannya itu Qur'an sunah terus kok. Kalau dikira itu memang yang dikeluarkan yang baru-baru, ambil brosur yang dibendel. Sejak tahun berapa itu? Ada 2003, 2005. Sampai sekarang tiap tahun dibendel jadi satu buku. Ini hadis ya ora. Tapi gak apa-apa ya ini. Hal yang begini kita gak perlu. Justru itu sunatullah berlaku. Siap penyebar kebenaran. Yang suka ada, yang tidak suka ada. Yang suka biasanya memuji-muji, yang tidak suka mencaci maki. Ya, kalau kita orang yang ikhlas hanya mengharap Allah, ridhonya Allah, dicaci tidak surut, ya, dicela ya tidak surut, dipuji-puji tidak besar kepala. Kita jalan terus. Ya. Suka ya karmu, tidak suka ya karmu. Sebenarnya orang-orang yang tidak suka MTA katanya radio yang bikin resah, wis tak kandhani ta bola-bali. Nek kowe krungu radio MTA resah, aja ngrungokke. Ngono. Wong kuwi radio dipancarkan itu harus didengarkan kok. Nih, jam 6 sampai jam 7 aja nyetel iki. Pateni wae, boleh silakan. Silakan. Ya ta? Nek yo ana pertama ngrungokke anyel lah kok sesuk ketuman. Ngrungokke anyel neh tuman barang anu mikir, ngomong rungok ketok tapi belum nganggo pikiran. Baru didengarkan dengan dipikir, wah nyatanya jane ya bener. Dene aku ra senengi sing ora tak senengi apane gitu kan. Nah, hidayah masuk di situ. Ya baiklah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran pada kita semua para penegak kebenaran, tapi istiqomah di jalan Allah, dan bagi orang-orang yang suka menyebar fitnah, ya, menceritakan MTA yang jelek-jelek, yang tidak-tidak, tapi seolah-olah terjadi, dan kemudian diberi hidayah oleh Allah, dibuka hatinya. Baik, sekarang sudah siang, saya buka pertanyaan langsung aja. Baik, pertanyaan langsung, silakan sebutkan mic. Mic nomor 5. 13. Mic nomor 5. 13. 13. 9. 5, 13, 9. 16. 16, baik. Nomor 5, 13, 9, dan 16. Baik, kita mulai dari mic nomor 5. Dipersilakan, Bapak. Silakan berdiri, Bapak. Mic nomor 5. Mari ya, Bapak itu langsung dekat mic. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya kenalkan diri saya dari Karangturi, nama saya Pak Anwar. Karangturi itu mana? Karangturi, Gondangrejo, Karanganyar. Oh. Ya. Ya. Ya. Mari Pak Anwar. Ustaz yang kami hormati, bulan ini kan bulan Rajab. Ya. Pada bulan Rajab ini, menurut sejarah, pada tanggal 27 Rajab ada peristiwa penting, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kami mohon dijelaskan tentang Isra Mi'raj walaupun hanya secara singkat, Ustaz. Ini yang pertama, yang kedua, ini parian bahasa Jawa. Nek lali bisa dadi, ning nek wis dadi malah lali. Supaya dijelaskan. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, Isra Mi'raj itu memang sudah diakui, malah dijadikan hari besar bagi umat Islam Indonesia ini. 27 Rajab itu hari Isra Mi'raj, termasuk tanggalannya merah, hari libur. Ya tak? Lah kok jelaske wong hari libur ya libur itu. Jadi kalau penjelasan tentang Isra Mi'raj ini memang kaum muslimin sendiri berbeda-beda pendapat. Tapi setiap dalam Islam, setiap terjadi perbedaan jangan dipertentangkan perbedaannya, yang dicari titik temunya. Dasarnya Isra Mi'raj itu dalam surat Al-Isra itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linurihu min ayatina. Jadi Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, nanti Nabi Muhammad maksudnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan diteruskan ke Sidratul Muntaha, langit 17 kan katanya. Nah, perjalanan ini ada yang berpendapat, Nabi memang diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus langit ketujuh sana, dalam satu malam dah kembali lagi. Maka sepulang dari sana, Nabi bercerita. Maka orang kafir, orang musyrik menuduh Nabi Muhammad itu orang gila. Apalagi cerita masalah Isra Mi'raj itu edane wis kenemenen. Maka tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, bagaimana? Kamu juga percaya omongan temanmu Muhammad itu? Lah kok katanya Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semalam sudah bisa pulang balik. Ya. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kalau ditempuh dengan kendaraan kuda atau unta itu selama 1 bulan. Iku semalam wis tekan kono terus tekan Sidratul Muntaha. Kamu juga percaya itu? Nah, Abu Bakar Riddiq mengatakan, kalau yang mengatakan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya lebih dari itu ceritanya atau kurang itu percaya. Kalau yang menceritakan itu Nabi, apapun saya percaya. Padahal ini tidak ada orang masuk akal kok ini percaya gitu. Maka Abu Bakar Siddiq itu disebut Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan. Selalu membenarkan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, selalu membenarkan. Apapun yang dikatakan walaupun ditentang oleh banyak orang, nah, Abu Bakar Siddiq tetap benar. Jadi perjalanannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berangkat jasad dan ruhnya. Yes, wong ini mangkat. Yang memberangkatkan Allah. Ya. Yang satu berpendapat bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ruhnya. Jasadnya tetap tinggal di bumi, ruhnya dibawa malaikat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Ta'ala. Ya, tuh. Jadi Nabi tetap jasadnya di. Tapi kalau pakai jasad juga kan cara sekarang itu numpak opor ana ne. Ya toh? Naik apa? Ya. Maka ruhnya saja dibawa. Yang ketiga, Nabi diperjalankan itu baik jasadnya maupun ruhnya tetap tinggal di bumi. Ya. Nabi diperlihatkan itu dalam keadaan bermimpi. Mimpi. Tapi mimpinya Nabi adalah wahyu. Jadi wahyu itu kalau mimpi, Nabi itu kalau mimpi diberi wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi suruh mbeleh anaknya. Itu wahyu. Beleh tenang. Kalau kamu mimpi kon belah anakmu, mati tenan anakmu. Belah mati tenan. Ibrahim tidak. Nah, akan diuji ketaatannya. Setelah tampak ketaatnya pada Allah, nah, jadi peringatan dari ibadah kurban itu. Nah, itulah. Maka yang benar dengan ruhnya dan jasadnya, apa ruhnya saja, apa dengan mimpi. Nah, itu tidak bisa dipertemukan, tidak bisa dikompromikan. Ya, dah. Tapi yang perlu dicari titik temunya. Hikmah Isra Mi'raj itu apa? Nah, ini yang ketemu. Perkara pemberangkatannya ke sana dengan apa? Silahkan. Tapi yang jelas, inti dari Isra Mi'raj itu, Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam. Tentang sholat itu pun ada perselisihan. Tadinya 50 kok, terus dikurangi sampai 5. Ada yang mengatakan, lah kok 5 orang kenyang nih, wis malu katanya. Dari seket ditawar, ya tang puluh lima, mudun 5 kari 5. 5 kok orang dinyang meneh, wis isin dari. Nah, maksudnya Nabi kok isin? Pertama, mongko Nabi kok diperintah Allah kok ngenyang ya. Padahal kalau Nabi itu perintah Allah apapun jenisnya sami'na wa ta'na, apa yang ngono tenan. Itu tidak usah dipikir, tidak usah dipertentangkan. Maka yang tidak bisa ketemu tidak pernah tidak perlu diperdebatkan. Nabi kita mengatakan hindari perdebatan. Siapa mau menghindari perdebatan walaupun benar akan dibuatkan rumah di tengah-tengah surga. Walaupun benar, maka tidak perlu berdebat. Agama Islam itu tidak perlu diperdebatkan, tapi dikaji, dimengerti, diamalkan. Buah asalnya po sekte po 75. Yang penting semua umat Islam sepakat bahwa sholat yang diwajibkan dari Rasulullah itu oleh Allah itu berapa? 5 waktu dikuatkan oleh Nabi sendiri. Ya, sholat yang diwajibkan ketika Nabi ditanya, ya, sholat yang diwajibkan bagi kami umat Islam itu sholat apa ya Rasulullah? Sholat yang 5 waktu. Kecuali kalau kamu ingin sholat-sholat sunnah. Jadi yang wajib itu hanya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selainnya itu semua tidak wajib. Yang wajib hanya 1 itu. Yang 5 itu. Nah, sudah saja dipegang. Tidak perlu diperdebatkan. Perdebatan orang bakal ketemu. Enggak. Tidak pendapat itu. Tapi yang dicari titik temunya dari sholat 5 waktu. Itulah hikmah daripada Isra Mi'raj itu. Belum lagi Nabi katanya dalam Isra Mi'raj dibedah. Adanya dibedah, dibersihkan, dicuci. Ya, dicuci hatinya. Maksudnya karena wadahnya katanya baskom dari emas. Cuci. Nah, itu yang memahami zaman semono dibedah itu apa orang anggo dibius barang. Kok dia adai baskomnya dari emas sih? Apa ne wujudnya piye lah itu ta? Itu dibedah di ATK, dibedah kayak zaman saya dokter bedah gitu. Padahal bisa dipahami dibedah dibersihkan dirinya ini, hatinya dibersihkan dari segala kekotoran. Maka Nabi tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat iri, tidak punya sifat putus asa, tidak punya sifat sombong. Ya, tidak punya. Adanya hanya taslim pada perintah Allah dan akhlaknya khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Jadi bersih dari segala kekotoran. Itu maksudnya begitu. Nah, namun kalau itu pun tidak ada kesepakatan, ya ora apa-apa, sing pentingi sholat. Ya, sholat tidak ada perbedaan. Nenek wong Islam sing deh, nek sholat ya kurang, sholat wajib itu kurang dari 5 atau 5 boleh dijadikan 1, ya 1 aja. Atau tidak wajib sholat 5 waktu, yang wajib itu sholat malam saja dirubah-rubah, ini mesti palsu. Apalagi kalau mengatakan Nabi, genah Nabi palsu. Nah itu ya Bapak, jadi Isra Mi'raj cari titik temunya. Terus, nek lali bisa dadi, neng nek dadi bisa lali. Lah kuwi apa? Nah, saya nggih mboten ngerti. Wong niku sing gawe panjenengan kok tekoke kula. Ya ta? Itu bisa ditafsir banyak macam itu. Bisa macam lali. Padahal Pak ya, suami istri yang sudah merencanakan KB dilalap pilerah dimangan lali dadi akhire. Betulnya adanya makan kayak anti apa itu kontrasepsi tadi makan pil anti hamil lah orang mangan lah wis Pak kelingan-kelingan wis rampung wah lali wah dadi sesuk. Gitu. Bisa tuh ditafsir begitu ya bisa lali nih bisa dadi tenan. Nek dadi malah lali. Wis dadi anak lali rong nikah coba. Baca dadi anake lali lho lali rong nikah ngene. Oh niku mangerteke napa-napa kenging niku wong gaweane gitu kok. Katanya yang caleg ya iso ya toh. Caleg gua nek lali nek apa wae lali malah dadi. Jadi lali karo rakyat, lali karo ning jane kuwi malah dadi. Bareng dadi tenan ya lali ki mau. Udah itu sing gawe bapakku ya dijadbarke dhewe sing akeh piye ngono. Ya apalagi? Penanya dengan mic nomor 13 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Dalung Permai, Pak. Dari? Dalung Permai. Oh ya. Bali. Dari Bali ya, mari. Saya mau sedikit mengutarakan pada Bapak ini masalah Bapak. Buku yang saya baca, Pak. Ya. Di bawah bendera revolusi karangan Bung Karno, bahwa dia menerangkan Isam Sontoloyo. Nah ini hubungannya karena dai-dai yang penceramah pada umumnya di Indonesia itu mengetahuinya bangsanya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan sebagainya. Dan pegangannya kitab fikih yang tidak mau pada sumbernya. Makanya dalam hidupnya Bung Karno itu dikatakan Bung Karno hanya jangan mencari asapnya Islamnya, tapi mencari api Islamnya, yaitu Quran dan Sunnahnya. Itu Bung Karno mengatakan begitu. Lah kalau saya sebenarnya nggak tahu apa Islam Sontoloyo itu ya maksudnya ya bagaimana, Pak? Ya. Ya. Itu, Pak. Ya. Karena saya lahir dilahirkan belum saya lahir itu belum tahu, gitu, Pak. Ya. Gitu. Yang kedua, lebih saya kemarin ke Semarang. Jadi ada ponakan saya masih SMP didoktrinasi dalam artian gini, Pak. Dia dipondokan di Demak, Pak. Ya. Habis itu dia mengatakan bahwa saya ngaji di MTA. Dia tahu bahwa namanya Ustadz Sukino tahu. Tapi dia mengatakan memang dia itu dari doktrinasinya dari kiainya sudah mengatakan bahwa memang itu yang menghalalkan anjing dan lain-lain sesat. Jadi dari sejak SMP-nya sudah kayak gitu, Pak. Bagaimana kita itu mau mensikapi gitu loh, Pak. Ya. Ya. Jadi ya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kukuh ini ya. Dari Bali. Pak kukuh. Mengorangnya kukuh. Dulunya bukan orang Islam. Tadi kan maka enggak ngerti. Dulu pernah mempunyai keyakinan seperti kakak saya yang sudah meninggal. Dia pinter ngerogoh sukmo. Kalau ketemu Allah itu rasa sholat, ketemu sedih lo jagongan karo Gusti Allah. Itu Pak ya. Sekarang ngaji di MTA. MTA di Bali sana. Itu Islam Sontoloyo itu memang bahasa Jawa itu sugih bahasa. Sontoloyo kuwi apa tegese aku ya ora ngerti. Ning karepe karepe paham. Maka dari kalau tahu Islam itu jangan sekedar asapnya. Dari sumbernya. Biasanya kan ndak akan keluar asap kalau tanpa api, ya lah. Sekarang kadang-kadang keluar asap tapi enggak ada apinya. Ya, seperti asap tapi tidak ada apinya. Nah, maka kalau belajar Islam dari sumbernya Quran dan Sunnah pasti keluarnya juga baik. Itu Bung Karno ajarannya bagus toh dalam buku Revolusi. Maksudnya ajaran itu Islam Sontoloyo ngakunya Islam tetapi tidak mengerti sumbernya Islam. Yang kamu lakukan-lakukan ini seolah Islam, padahal itu bukan Islam. Bukan Islam. Ya tak? Dianggapnya itu asap dari api. Tidak, padahal itu belerang. Kan sekarang banyak keluar asap tapi tidak ada apinya. Kalau pernah ke Dieng itu sana. Sana kan ada keluar asap terus seperti orang masak apa. Padahal isinya kawah. Seperti ndut itu loh isinya. Enggak api. Presiden SBY juga hebat itu. Akhir-akhir beliau pada tahun 2006. Supaya karena ini beliau membaca pergeseran tata nilai dalam kehidupan. Ya, rupanya sudah mulai menjauh dari tuntunan. Maka umat Islam supaya meningkatkan kualitasnya mempelajari Al-Quran dan meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Quran dan sunnah sudah dijadikan ya, suri teladan, pedoman dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai berbangsa dan bernegara. Itu anjuran presiden. Karena mungkin dia juga melihat situasi begini kok elek, teratau, kudu bali ning Quran sunnah. Dia sudah meyakini, kalau tidak kembali pada Quran dan sunnah, tidak akan baik negeri ini. Tapi seruan yang begitu hebat pun tidak mendapat tanggapan yang positif oleh para menteri-menterinya, oleh umat Islam di seluruh Indonesia, yang dianggap angin lalu saja. Maka kalau itu ditanggapi betul, perintah presiden itu kembali pada Quran dan sunnah, wah pasti baik negeri. Orang malah ditentang, dilawan. Orang yang ngaji Quran dan sunnah malah bubarkan. Itu kan menentang presiden itu. Nah, menentang Allah mungkin nyetra tiga rukus ya Allah. Harus presidennya ditentang apalagi ya Allah. Nah, dimana di Demak tadi. Kalau mengatakan orang itu kiainya itu tahu saya, itu pura-pura tahu. Padahal tidak tahu. Dari omongannya tadi kan, seolah sudah kenal, sudah tahu saya. Pak Sukino, ya mungkin tahu dari radio, kasetnya Marzuki itu, beredar, oh namanya yang sana A. Sukino. Nah, itu yang menghalalkan anjing. Ada lagi ya, tahu, oh itu yang katanya ibunya berzina dengan anjing, terus lahirnya di WC. Yang itu kan ada kan dulu, saya. Dia katanya saya itu anak, ibu saya zina dengan anjing. Terus saya lahirnya di WC, mulai jenenge Asu. Itu saking dengkinya, bencinya, nganti areng golek kalimat. Wah luar biasa. Dosane ora gedhe. Ibu saya muslimah tulen, wong desa asli. Ora pung aneh-aneh. Masa zina karo anjing? Gitu. Ya anjing yang lahir ke aku kaya ning WC. Berarti dilok kuwi otaknya wis kotor banget itu. Ya mudah-mudahan Allah membersihkannya. Begitu kan saya ndak marah. Kamu makin ngomong begitu orang makin ndak percaya dengan omonganmu. Wis toh, crito ning ndi rak ranek sing percaya. Kalau ada orang yang percaya omongan itu, iki mesti wong ra waras. Ora waras mosok wong zina karo anjing ini ora. Mesti wong ora waras. Tapi ya yes, ben, perlune apa? Ngelek-elek saat itu perlune ben ora do ngaji nang MTA, akhirnya MTA gen bubar. Itu kan? Makin kowe ngomong ngono, sing ngaji makin banyak. Makin banyak hatimu makin sesek. Maka kalau krungu radio MTA panas. Panas jane mbok jarak dhewe. Aku ya ora tau panas iki. Ora kok tak sihir, tak santet ora. Sesek iki mergo perbuatanmu dhewe. Allah mengatakan wa man arada an dzikri fa innalahu maisatan. Kalau kamu berpaling dari peringatan Allah, menentang ayat-ayat Allah, pasti kamu menemui kehidupan yang sempit. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yudrid wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu sama. Kalau orang tandanya mendapat hidayah itu kalau diseru kepada Islam, yashrah sadrahu, dadanya longgar lil Islam untuk menerima Islam. Tapi kalau orang yang dikendaki Allah bakal sesat orang ini dijak kembali pada Islam itu yaj'al sadrahu dhayiqan, menjadikan dadanya sempit, sesek napasnya. Ka'anna yas'atu sama, seolah-olah dia mendaki ke langit. Itu ora kok menek. Pohon itu ndak menek nang langit. Berarti rekoso banget. Kemenek yang langit itu pancatane apa coba. Nah, itu. Maka itu dirasakan. Jadi kalau sampai kamu ada Quran diterangkan, kamu sesek ngerti ya, kamu itu bakal sesat. Bukan yang ngaji yang sesat. Yang tidak bisa menerima Al-Quran itu loh, yang yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu bisama. Tentanya sesak, napasnya menggah-menggah seperti orang mendaki ke langit. Maka kalau tadi mengatakan itu, katanya dah tahu saya, belum tahu, pura-pura tahu. Nah kalau itu anakmu sekolah di sana, ditanamkan sejak kecil, lebih baik cabut saja sekolah, banyak sekolah yang baik-baik kok. Kalau sekolah sudah diracuni sudah begitu, ya sebetulnya kalau ingin jadi pandai, cerdas, walaupun saya tidak sepaham ya, dengan seseorang, anak ternyata ngaji di situ bisa ambil pelajaran yang lain. Tahfidz Qur'annya bagus, bacaannya bagus, bisa hafal Qur'an. Jadi nah, jangan perkara salah paham dengan gurunya, jangan di elek-elek gurunya. Kalau begitu sudah kecil, sejak kecil diracuni. Diracuni anak itu membenci kepada ya, orang yang belum dikenal karena hanya beda paham. Dulu kan ada kan yang kirim suratnya, menjelek-jelekan saya itu dengan anak saya S. Sanawiyah saja. Ya, lebih pinter anak saya S. Sanawiyah. Dibandingkan saya ngajarkan ini katanya lebih pinter anak dia yang masih di Sanawiyah. Ya, lebih bodoh deh bapak Ewi itu. Lah anake sing Sanawiyah we pinter, ngerti lah bapake tambah ra ngerti guru anake. Lebih bodoh meneh nek pancen anakmu pinter, kowe ya wong pinter kudune munculnya kon dakwah kene kene. Nah, pinter mumpung elek-elek wong kan bodoh bapake. Tapi gitu kalau kita kembalikan pada Allah, sudah wajar. Ya, Nabi mengatakan ke orang yang melakukan sunnah itu seperti orang menggenggam bara api panas, mulai rasa dirungok ke. Elek-elek kono parani, elek-elek kono parani, kono rung rampung, tukul kene genti. Wes, berani apa? Ngelek-elek, elek-elek sakarmu. Nek pancen NTA ini bener, baik, dia elek-elek, oh ya tetap baik. Tapi kalau NTA itu jelek, dia api-api, oh ya terkal, jelek. Wis betah-betahan wae sing elek-elek karo sing ngaji betanti. Ya ta? Dan antara yang elek-elek dan yang dielek-elek sama-sama menunggu. Menunggu apa? Menunggu kembali pada Allah. Nanti di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil yang akan memberi keputusan. kita tidak usah dirisaukan pada hal yang begitu, tidak usah dirisaukan. Itu ya, Bapak. Apalah lagi yang lain? Silakan mic nomor 9, Ibu. Ya, waktunya tinggal 10 menit. Dipersingkat, Ibu J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Giono dari cabang binaan Woryantoro. Oh, Woryantoro, ya. Alhamdulillah kami datang ke sini sudah berulang-ulang, kadang rombongan dari cabang, kadang rombongan satu keluarga. Alhamdulillah hari ini kami rombongan satu keluarga, suami, anak, cucu, menantu. Dan tanggal 4 kemarin rombongan dari cabang. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di jalan Allah. Ya, amin. Pertanyaan kami yang pertama, tolong dijelaskan dalam brosur halaman 3 dan 4, Ustaz. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian terhadap dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Atau beliau bersabda, "Memakan rumput." Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman sekian. Karena dhaif, karena dalam sanadnya ada kakeknya Ibrahim bin Abu Usaid ia masjid. Yang diterangkan apa, Bu? Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Dengki itu biasanya memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Salat itu adalah cahayanya orang mukmin dan puasa itu adalah perisai bisa menjauhkan dari neraka." Hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Isa bin Abu Isa ia matru. Kalau dicermati kayaknya itu benar, tapi hadisnya dhaif, Ustaz. Tolong dijelaskan dan apa yang dimaksud makhul dan maktrut itu, Ustaz. Dan yang kedua, kalau pas sholat itu pas sujud terakhir itu boleh ditambah doanya sendiri. Dan kalau pas doanya sendiri itu di dalam hati apa dijaharkan tapi pelan. Dan yang ketiga, saudara saya itu ada yang meninggal, tapi masih diadakan dengan hari-hari kematian diperingati. Dan kalau diperingati itu, semua anak cucu menantu yang ada di Jakarta itu semua datang. Dan kami pun juga ikut datang sekedar untuk ketemu saudara-saudara saya yang ada di Jakarta. Tapi kedatangan saya, Ustaz, kedatangan saya itu paginya, terus sorenya itu saya pulang. Malamnya diadakan yasinan. Yang saya jalankan begitu itu benar apa salah, Ustaz? Dan kalau kedatangan saya itu bawa oleh-oleh, apa itu termasuk membantu? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini maaf, Ustaz, ini ada ibu yang menyambung dari Papua. Oh iya, mari. Dari silakan. Papua. Dari Papua prioritas ini. Nama saya Ibu Yati dari Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hadir di sini, Ustaz, ingin menjadi saksi hidup bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya itu tidak benar. Yang paling kurang berkenan di hati saya dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di MTA ini adalah pertanyaan rekayasa. Dan saat ini saya menyaksikan betul bahwa semua pertanyaan tidak ada yang rekayasa. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan puji dan syukur karena Allah telah mempertemukan saya dengan radio MTA yang mana yang memiliki radio di sana adalah radio Sinta FM, Ustaz. Jadi bukan radio Persada atau radio MTA. Jadi disiarkan setiap setengah 5 pagi sampai jam 8 pagi, kemudian sore sampai jam setengah 5 sore sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur. Radio apa itu, Bu? Radio Sinta FM, Ustaz. Sinta. Oh. Iya. Sinta FM dari Jakarta malah itu. Tidak tahu, Ustaz. Ya? Yang jelas radius 500 meter dari tempat saya itu sudah tidak menerima siaran itu. Jadi alhamdulillah saya bisa menerima siaran itu. Ya. Ya. Pertanyaan kami, Ustaz, saya pernah mendapat tausiah dari seorang Ustaz. Ustaz itu juga temannya dari Ustaz Marzuki. Persis sama apa yang dikatakan pada saat tausiah. Bahkan beliau mengatakan, kurang ajar sekali itu radio itu. Katanya begitu, Ustaz. Ya. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya 20% yang bisa diikuti oleh umat di dunia ini. Yang bersifat angka-angka saja. Yang tidak bersifat angka itu susah diikuti oleh manusia. Jadi mohon maaf, Ustaz, jangan minta kenapa saya tidak bertanya kepada Ustaz tersebut. Rawani. Bukan, Ustaz, karena beliau sudah tahu bahwa saya adalah pendengar radio MTA. Ya, justru dari pendengar itu tanya. Kok 2% berwujud ya. Angka itu angka apa? Ya. Kebetulan waktu itu beliau di kami itu setiap minggu kedua pada bulan itu kita ada tausiah atau pengajian di kantor. Jadi beliau yang diundang mengatakan demikian. Hmm. Jadi saya cuma diam saja, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya banyak ini, Ustaz, pertanyaan, cuman mengingat waktu. Masalah bentuk taubat, Ustaz. Kita diperintahkan untuk bertaubat apabila kita mengetahui ada kesalahan khilafan kita. Nah, bentuk-bentuk taubat itu sebenarnya apa? Karena pada waktu saya pergi ke Tanah Suci, itu diperintahkan sama pembimbingnya itu, setiap masuk ke Masjidil Haram harus kita sholat taubat 2 rakaat. Setiap masuk Masjidil Haram harus kita sholat taubat 2 rakaat. Yang memerintahkan pimpinan siapa itu? Ya, Ustaz. Yang memerintahkan pimpinan mana? Pimpinan Masjidil Haram sana? Bukan, ini ketua rombongan begitu. Oh, rombongan. Apa, oh. Bukan ketua rombongan, Ustaz. Apa pembimbing hajinya itu? Oh, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah sholat tahajud itu, Ustaz, apakah bisa dilakukan berjamaah bersama suami? Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai brosur, Ibu, ya, tentang hadis-hadisnya tadi, do'if. Memang hadis do'if itu bisa dipakai kalau hadis itu bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih. Fungsinya untuk menguatkan hadis yang sahih. Yang kedua, bisa dipakai sebagai pembatas. Kalau hadis tadi isinya benar, walaupun hadisnya dhaif, tetapi tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Ya? Dengki itu dikatakan oleh Nabi bisa menghapus kebaikan seperti api memakan kayu bakar atau memakan rumput. Maksudnya, orang yang mempunyai sifat dengki tadi, ya, bisa menghapus kebaikan-kebaikannya. Maka orang yang punya sifat dengki, iri, ya, seperti tadi, ya, tidak bisa masuk surga. Tapi orang yang hatinya bersih dari kedengkian seperti tiga yang dikatakan oleh Nabi tiga kali bertemu dengan orang yang dikatakan ahli surga tadi, orangnya jedul, yaitu itu saja. Ya, ternyata apa yang kelebihan dia tidak tampak amal-amalan yang lain kok dikatakan dia masuk surga. Ternyata dia bersih dari sifat dengki. Ya, dengki. Nah, itulah. Maka walaupun hadisnya harus dhaif, tapi bisa pakai karena tidak bertentangan, malah bersesuaian dengan hadis-hadis yang lain, yang hadis sahih yang lain. Di samping itu juga ya dikatakan oleh Rasulullah tadi kan dalam brosur tadi, iyyakum bal hasada alaikum bisidqi, nah itu dah jika diterangkan tadi kan mesti jujur kan, mestinya kalau sesama muslim itu saudara seperti satu tubuh, diterangkan oleh hadis Rasulullah, sebagian anggota tubuhmu sakit seluruhnya merasa sakit. Orang konek anggota tubuh yang sakit, yang lain yang tidak sakit seneng-seneng, tidak. Tapi kalau ada sakit anggota tubuh, walaupun yang paling bawah kaki misalnya, itu orang kok dirasakan dewe kakinya, tidak. Semua seluruh tubuh ikut merasakannya. Itu persaudaraan dalam Islam. Bagus. Itu nanti jadi itu, andai kata itu dibuang ya tidak apa-apa. Kalau dipakai tidak salah karena menguatkan hadis-hadis sahih yang lain. Kemudian datang ke kematian, kalau sudah tahu peringatan-peringatan kematian 7 hari, 3 hari, 40 ribu pendakpisan, pendakpindu, itu bukan ajaran dari Islam. Ya, saya baca bukunya saudara Abdul Aziz itu ajaran agama Hindu. Agama Hindu. Menurut yang gulai ajaran Islam, di situ kurang-kurang bakal ketemu. Peringatan 3 hari, 7 hari, orang ketemu. 7 hari, ada acara 7 hari menyembelih kewan ini ketemunya yang gulai Islam, akikoh malah. Hari akikoh, hari ke-7 dari kelahiran bayi, disembelihkan kambing. Kalau bayinya laki-laki 2, kalau bayinya perempuan boleh 1. Jadi acara 7 hari menyembelih kambing itu bukan acara kematian. Kalau dalam Islam itu acara kelahiran bayi. Nek kematian itu saya belum menemukan dalilnya. Tidak ada. Setelah saya baca-baca buku ternyata di kitab Weda. Weda ayat berapa itu diterangkan di situ. Kitabnya Ustaz Abdul Aziz itu. Ya. Nah, kalau sudah itu bukan ajaran Islam, lah ibu tadi datang itu kena apa? Ya. Ngopo teko. Mau gak teko, acaranya malam, saya datangnya pagi. Lah ini duwe gawe apa itu? Dalam rangka apa? Kamu mau tau gue cedak itu, ya teko pagi, malam. Mbak sesu ini serang di gawe. Mbak sebelumnya, lah dilalah kamu datang aja ngepasi punya kerja itu. Padahal orang Islam itu mengadakan acara bukan dari Islam. Yati dari Jayapura. Ya. Maksudnya kayak itu yang cerita tadi pertanyaan akad pagi itu dikira rekayasa. Itu ya jelas ngawur. Wae bangsa orang-orang itu ngawur tetek wae koyo weruh gitu loh. Coba dia suruh datang ke sini. Maka rekayasa wong ibu-ibu datang, rombongan datang itu saya tidak tahu. Tahunya setelah saya di sini dibacakan di sini ada rombongan, atau saya mendengar radio dari rumah yang silaturahim saja dari sini. Lah kok yang rekayasa saya tersinggawe karena saya kapan? Ya, tersinggawe rekayasa piye carane? Nek lali malah dadi, nek dadi malah lali. Coba. Rekayasa ini piye coba. Aneh. Wah sudah. Berbagai macam cara orang-orang itu untuk menghambat, menghalangi, merintangi, ngawur-ngawur gitu. Belum pernah. Tapi kalau dia datang mungkin bayangannya pengajian MTA. Itu tuh mungkin ya kayak pengajian naik masjid, ngumpul. Tidak lihat seperti begini ini. Tidak lihat. rekayasa wong 7.000, 8.000 sing arep merekayasa piye coba. Tapi ya biar diterima sajalah. Brosur angkat pagi ada 2006 itu ya. Terus yang kedua, tanya ibu untuk tobat. Ah, tobat tobat mau naik haji, berarti naik mau ngora haji rasa tobat nih. Nah, haji masuk Masjidil Haram tobat, maksudnya salat tobat. Lah berarti saya ngora ibadah haji rasa tobat. Nah, ya kan? Tuntunan salat tobat itu saya sendiri belum tahu. Ya. Nanti bisa dilihat pada tuntunan tetap kumpulan brosur tentang sholat-sholat. Tentang sholat berjamaah, tahajud itu boleh apa enggak? Boleh. Nabi ya pernah sholat jamaah, malam lah sholat Ramadan itu berjamaah malah dengan orang banyak. Tapi kalau dengan istrinya di rumah, Nabi sholat tahajud berjamaah itu juga enggak pernah diriwayatkan. Malah Nabi sholat, istrinya tidur pun ya suruh, kalau bangun itu tahajud, bangunkan suruh sholat. Tidak disuruh jamaah itu ya tidak. Tapi jamaah boleh enggak kalau dikaitkan dengan Nabi pernah sholat jamaah. Tapi itu di bulan Ramadan ya. Dengan banyak orang tadi. Karena sholat bedanya jamaah, bedanya tahajud dan tarawih itu ya sama-sama. Bedanya mong Ramadan itu disebut tarawih. Apa sana kalau hanya lain ya tahajud sebenarnya sama. Ya. Kalau pilih suami istri saya tahajud begitu ya bagus. Gitu ya. Apalagi itu? Al-Quran hanya 20% tadi yang bisa diikuti. Jadi orang itu mungkin tidak paham Quran. Lah nek Quran mung 20%. Berarti yang 80% kan sia-sia. Ya, padahal Allah tidak pernah menjadikan barang menjadikan sesuatu sia-sia apalagi Quran. Ya, Quran kok di ya, ngukai-ukai ngandel-ngandeli buku, ya. Kalau hanya 20% berarti yang lain kan tidak bisa diamalkan, buat apa diturunkan? Ya. Terus itu pun kalau ditanya 20% itu yang mana? Ya ora iso golekno dhewe ngono. Ya ndak iso. Wis pian orang mau apa silakan. Yang penting Allah turunkan Al-Qur'an 30 juz itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 7 tadi, ayat mutasyabihat itulah yang tidak bisa dimengerti artinya secara pasti. Maka yang jelas adalah ayat-ayat yang muhkamat, yang sudah jelas artinya, pahamnya, nah itu langsung itu bisa diamalkan. Maka kita tidak pernah, tidak usah menakwil-nakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi Allah mengatakan orang yang menginginkan kesesatannya, malah yang dipakai malah yang mutasyabihat. Yang tidak jelas artinya secara pasti itu malah yang diutik-utik yang dipakai. Ya, yang muhkamat-muhkamat yang sudah jelas-jelas malah diabaikan. Nah, sudah tidak usah dikatakan orang macam itu. Akalnya tidak bisa menerima kan. Masa ayat 30 juz surat Al-Quran itu. Surat 33 juz yang pakai cuma 20%. Ya, liyane kan sia-sia. Sia-sia kan? Dan Allah mengatakan ma faradna fi kitabi min syai'. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Ditinggalkan oleh Allah. Di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada yang dilupakan. Semua sudah dibicarakan oleh Allah yang berkenaan dengan kehidupan manusia ini. Dari jalan yang lurus. Menghindari jalan yang sesat. Menuju kebahagiaan dunia akhirat. Semua sudah dibentangkan dalam Al-Quran. Ya, saya rasa. Tadi pertanyaan yang belum dijawab dari Ibu Sugiono. Yang pertama adalah pengertian majhul dan matruk, Ustaz. Kemudian sujud. Terakhir tadi boleh berdoa, apakah sir ya, atau dijaharkan? Makbul itu artinya dikabulkan. Majhul. Diterima. Majhul. Oh, majhul. Majhul. Ya. Kalau hal-hal yang nama majhul itu tidak dikenal. Ya. Ada perawi yang tidak dikenal. Matruk itu ditinggalkan. Tadi kalau hadisnya perawi-perawinya tidak dikenal, ya tinggalkan hadisnya, tidak dipakai. Kemudian sholat apa lah? Doa di sujud terakhir, jahr atau di... Sholat sujud terakhir ada dua pendapat, Ibu. Sholat, Nabi mengatakan dalam hadisnya, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya di waktu sujud. Fa'aktiru doa, maka perbanyaklah doa. Jadi Allah, orang itu kalau dekat pada Allah di waktu sujud. Maka ketika sujud itulah supaya memperbanyak doa. Nah, tembung memperbanyak doa, ini dianjurkan dari Rasulullah, doa itu permohonan. Maka ada dua pendapat. Setelah bacaan sujud itu, karena bacaan sujud kan ditentukan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sampai 10 kali. Gitu. Kalau memperbanyak, bukan menambah itu dari 100 kali, bukan. Perbanyaklah doa. Doa itu permohonan. Maka setelah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kamu mohon apa kepada Allah? Tuhan tuntaskan dalam permohonan itu di waktu sujud tadi. Setelah bacaan sholat dibaca, baru berdoa. Mohon pada Allah. Doanya ini boleh. Karena doa itu permohonan. Dengan bahasa apapun boleh. Karena Nabi mengatakan, La yakbalullah du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong. Jadi tadi ihdinash shiratal mustaqim itu doa. Tapi kosong, orang ngerti ihdinash shiratal mustaqim itu apa. Maka sekalipun minta terus ya tidak pernah diberi. Karena diberi ya tidak ngerti. Makanya kosong tadi. Jadi kalau berdoa itu yang kita paham. Maksudnya apa yang diminta. Mohon. Nah, bahasa yang kita paham, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, silakan. Tidak harus bahasa Arab. Oh, Nabi kalau doa kan selalu bahasa, iya Nabi itu orang Arab. Tidak pernah Nabi itu doa dengan bahasa Indonesia, tidak pernah. Malah tidak bisa Nabi bahasa Indonesia itu tidak bisa. Nah kita itu orang Indonesia. Nah yang doa bahasa Arab, mungkin isamun ini orang ngerti karpe. Padahal Nabi mengatakan Allah tidak mengabulkan doa bagi orang yang berdoa hatinya kosong, tidak ngerti maksudnya. Maka doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu boleh. Yang pertama. Yang kedua berpendapat, ya boleh banyak doa tapi juga harus dengan bahasa Arab. Nah itu dah. Terserah aja Ibu. Nah, namanya itu tidak bisa dikompromikan, ya sudah saling menghormati aja. Yang mau doa dengan bahasa selain Arab silahkan, yang bahasa harus pakai Arab ya silahkan. Nabi memang doa tidak pernah bahasa selain Arab. Nabi belanja aja pakai bahasa Arab juga kok. Ya. Sudah ya, cukup ya? Sudah. Cukup bisa ceritakan. Ini Ibu ya yang tanya tadi tentang sholat tahajud tadi berjamaah. Nanti tolong di buku brosur. Kumpulan brosur tahun 2006. Ada di situ. Tanggal 15 Januari tahun 2006. Di situ memuat tentang sholat tahajud berjamaah. Di situ sudah lengkap. Nah, kalau belum punya nanti mampir di depan dana toko buku beli di sana insya Allah ada. Sebelum saya akhiri, ya, ini titipan salam dari saudara-saudara kita yang mengikuti kajian ini dari jarak jauh, yaitu kirim salam pada kita semua, jatuh dari Korea, yang kedua dari Singapura, Aceh, Medan, Jambi, Lahat, Bujo, Purwodadi, Gresik, Lombok, Sepandak, Pontianak, Batu Licin, Tabalong, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya rasa cukup sekian kajian siang hari ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.